Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين حاضرات kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dipertemukan dalam sebuah kegiatan yang baik yang kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu mendapatkan curahan rahmat dan taufik darinya, serta menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia maupun di selainnya adalah permasalahan-permasalahan yang kompleks dan banyak. Ada yang terkait dengan masalah sosial, terkait dengan masalah politik, terkait dengan masalah perekonomian, terkait dengan masalah keagamaan, ya. Dan banyak dari pembahasan-pembahasan kadang terlihat bahwa pembahasan tersebut mungkin umumnya bersifat dunia, tidak ada kaitannya dalam agama. Tapi hakikatnya semuanya harus diikat dan diselesaikan dengan cara agama dan diberi solusi dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, karena itu acara pada hari ini ketika ditawarkan oleh kawan-kawan panitia kepada saya menyambutnya dengan semangat. Sebagaimana juga telah kita dengarkan apresiasi dan dukungan yang baik dari pihak universitas. Dan saya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat bagian dari janji yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Iya. Dan kita di sini membahas sebuah pembahasan terkait dengan berbagai peristiwa yang terjadi ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, dan ini pembahasan-pembahasan baru kita dengar belakangan. Iya, kalau Al-Qaeda nama lama ya. Dari tahun 90-an. Sudah mulai booming. Walaupun berdirinya dari tahun 80-an. Dan kejadian-kejadian kudeta. Iya. Itu bukan lagi pembahasan-pembahasan yang aneh. Terlihat di mana-mana, di berbagai belahan bumi. Ya. Tapi anehnya, lebih banyak terjadi di tengah kaum muslimin, di negeri kaum muslimin. Kejadian terorisme. Ya. Dan ini juga terjadi di mana-mana. Perbuatan teror ada di negeri-negeri kafir. Sebagaimana yang masuk di berita, ya, dari penembakan, pembunuhan di negeri-negeri kafir. Tapi yang menjadi masalah, ekspos yang paling besar, sorotan yang paling utama adalah apa yang dinisbatkan kepada umat Islam. Ya. Kemudian didukung oleh pemberitaan-pemberitaan, media-media dalam cara menyajikan berita, ya, menyorot sesuatu, apakah yang disorot dari pakaiannya, gaya berpakaian dan ciri, ya, seakan-akan umat Islam semuanya seperti itu. Dan ini dari hal-hal yang sebenarnya membawa permasalahan, telah melahirkan pemikiran-pemikiran dan memunculkan prasangka yang jelek dari seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Iya. Karena itu berangkat dari beberapa keprihatinan ini, saya melihat dari pembahasan-pembahasan dari para ulama kita di berbagai negeri, kemudian saya rangkum di dalam buku ini. Iya. Sebagai sebuah solusi yang diharapkan insyaallah taala bermanfaat. Dan ketika terjadi peristiwa ISIS ini, pengaruhnya lebih dahsyat. Karena ia muncul dengan tren dan gaya baru. Ya. Memiliki keistimewaan tersendiri yang membuat orang-orang senang untuk melihatnya. Karena itu buku ini segera saya tulis karena saya pandang masalahnya masalah besar. Dan alhamdulillah sebelumnya saya pernah menulis sebuah buku dengan judul Antara Jihad dan Terorisme. Sudah dicetak hingga cetakan yang ke-6. Ya. Ke-6 atau yang ke-7, saya sendiri lupa. Ya, tapi alhamdulillah buku tersebut telah memberikan banyak dampak negatif dan dibaca oleh sejumlah manusia yang dulu punya pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada terorisme, senang dengan bau-bau peledakan, ya, gemar tanda petik meminang bidadari, ya. Tapi alhamdulillah dengan membaca buku tersebut, banyak dari mereka yang kembali ke jalan yang lurus, bahkan petinggi-petingginya juga yang saya gambarkan mereka ini dalam piramida, ada yang di puncaknya dan ada yang level bawahnya, dan ada yang di sekitar piramida. Ini semuanya orang-orang perlu diselamatkan. Iya. Dan buku ini saya sengaja dengan bahasa yang tidak terlalu judulnya bukan terlalu memvonis, mengarah di dalam menjatuhkan vonis sesat, karena memang kesesatan yang terjadi pada ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram ini. Iya, agar supaya orang yang berada dalam piramida itu tadi kalau melihat buku ini tidak langsung lari, tapi dia ingin tahu apa isinya. Kalau saya tulis di depan langsung, misalnya pedoman syariat dalam menyingkap kesesatan ISIS, ya mungkin dia mereka enggak baca. Iya, dan maksud umum dari saya menulis buku ini, kejadian dan peristiwa berulang. Tapi subhanallah kebingungan masih saja terjadi. Iya. Dan umat Islam terus saja disibukkan. Padahal kejadiannya sama saja. Kejadiannya sama saja. Karena itu perlu diangkat dari pijakan-pijakan syariat. Dasar-dasar pegangan. Yang seorang dengannya mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Mampu membedakan antara yang baik dan yang jelek. Dan itulah agama kita, syariat Islam ini. Iya. Di dalam buku ini, saya bagi pembahasan menjadi 4 bab. Bab yang pertama adalah beberapa kaidah dalam menilai peristiwa dengan perspektif Islam. Iya. Maksud dari bab ini, saya terangkan dari karakteristik Islam, ciri utama dari agama itu. Sekadar seorang membaca dan melihatnya, walaupun dia tidak mengerti isi situ bagaimana, kemudian akar pemikirannya apa, apa sebab munculnya, walaupun tidak mengerti tentang isi secara mendetail, tapi kalau dia mengerti karakteristik Islam, insyaallah ta'ala dia akan mampu menilai isi sini benar atau tidak. Sebab pokok-pokok keislaman itu bertentangan dan sangat berseberangan dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Iya. Dan ini perlu diluruskan dan diingatkan. Dan di bab yang kedua saya berikan pijakan berharga saat badai fitnah melanda. Ini dari cara seorang menghadapi kejadian dan peristiwa. Iya. Karena banyak dari manusia ketika terjadi peristiwa kadang melakukan hal-hal yang mencelakakan dirinya sendiri. Kalau dia celakakan dirinya sendiri itu masih ringan. Tapi dia celakakan juga orang lain. Dia jatuhkan orang lain dalam kekeliruan. Dan kadang membawa kegoncangan untuk kaum muslimin di tempat lain. Ya, bukan hanya di negerinya, kadang di tempat lain. Maka saya berikan dari pijakan-pijakan seputar pembahasan. Kemudian di bab yang ketiga saya terangkan tentang fitnah kaum Khawarij. Dan saya jelaskan 11 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dalam hadis yang sahih saja. Dan ini 11 hadis ya adalah contoh dari hadis-hadis tentang Khawarij. Sebab hadis yang menjelaskan tentang kaum Khawarij ini sangat banyak sekali. Dan di dalam penyebutan sifat kaum Khawarij yang telah diingatkan bahayanya oleh Nabi di dalam hadis-hadis ini, itu akan nampak jelas isi situ tergolong ke mana. Iya. Dan kelompok-kelompok yang semisal dengannya tergolong ke mana. Mereka memiliki dari ciri-ciri itu. Tapi ada yang banyak, ada yang sedikit. Iya. Dan ini semuanya adalah sumber penyimpangan. Kemudian pembahasan yang keempat, dan ini yang paling pentingnya. Iya. Paling pentingnya. Sebab kita di dalam ilmu Islam, ketika ingin mengkaji sebuah pemikiran, iya, atau ingin membantah sebuah pemikiran, itu ada tiga cara, tiga metode yang kita pakai. Dan tiga metode ini semuanya saya terapkan di dalam buku ini. Iya. Metode yang pertama adalah mengimbangi. Jadi sana ada pemikiran yang keliru, kita hanya imbangi saja. Kita berikan gambaran yang sudah mengimbangi dan menahan pemikiran yang keliru ini. Dan itu di bab yang pertama. Iya. Dan ada metode yang kedua, itu adalah mengkaji dalil-dalil mereka. Atau kita bawakan, kita tidak sekadar mengimbangi, tapi kita bawakan dari dalil yang mengalahkan pemikiran tersebut. Iya. Dan ini penekanan di bab yang ketiga. Dan yang keempat, ini adalah masuk ke dalam metode yang ketiga. Dan ini yang paling bagusnya. Pemikiran tersebut dipatahkan dalil-dalilnya satu persatu, dikupas dari akar pemikirannya, kemudian diterangkan penyimpangannya, sehingga runtuh sampai ke akarnya. Iya. Dan di bab yang keempat ini, memang saya sengaja membahas apa dasar dan ideologi yang dipegang oleh orang-orang ini. Sehingga kelihatan sekali, Masya Allah, sebagian orang melihat sangat militan, penuh dengan perjuangan, berani mati, iya, rela berkorban. Sehingga anak-anak muda, iya, mudah sekali tertarik. Karena itu dari sejumlah kejadian, alasan-alasan mereka kenapa ikut? Ya, ingin meminang bidadari, ada keutamaan jihad, ya, ingin mengangkat kehinaan dari umat Islam. Kita didolimi dan ditindas oleh kaum kuffar. Ya, sebagiannya lagi bahasanya, Kami ingin membalas dendam untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Afghanistan. Kalimat-kalimat hanya membakar semangat. Dan anak-anak muda umumnya senang kepada hal yang seperti itu. Iya. Karena kebanyakannya bukan menimbang dengan tuntunan, tapi menimbang dengan perasaan dan semangat belaka. Dan ini salah satu sebab kenapa banyak dari anak-anak muda yang menyambut hal tersebut. Iya. Semangat belaka tidak disertai dengan tuntunan. Dia tidak berpikir apa akibat di belakang perbuatannya. Dan sebelumnya dia tidak pikir perbuatannya ini benar atau tidak di dalam syariat. Iya. Kalau ingin mati semuanya ingin mati dengan mulia. Semuanya ingin masuk surga. Iya. Tapi benarkah jalan itu yang membuat seseorang itu masuk ke dalam surga? Baik. Jadi ini secara global isi dan kandungan dari buku yang tertulis dan dibaca oleh para hadirin sekalian. Di bab yang pertama, di halaman 4, saya jelaskan tentang membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dan ini adalah kaidah pembeda. Iya. Seorang muslim dan muslimah harus memiliki kaidah pembeda ini. Perkara yang ada di depannya, nah semuanya dianggap benar. Tapi harus dia bedakan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya, dasarnya karena Al-Quran, Al-Karim, disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Furqan. Allah firman, Tabarakalladhi nazzala Al-Furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadira. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya, agar Al-Furqan itu menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menamakan Al-Quran sebagai Al-Furqan pembeda karena Al-Quran membedakan antara yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, antara penyimpangan dan kelurusan, serta antara halal dan haram. Iya. Dan saya bawakan dari ayat-ayat hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendukung kaidah pembedaan ini. Karena dalam Al-Quran dijelaskan ada dua jalan. Iya. Bukan diterangkan jalan petunjuk saja. Diterangkan juga dari jalan kesesatan. Supaya dihindari. Iya. Sebagaimana tugasnya para nabi dan para rasul adalah seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innahu lam yakun nabiyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menunjukkan kepada umatnya segala kebaikan yang diketahui untuk umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut memperingatkan kepada umatnya segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Iya. Dan ini di dalam bab saya uraikan ya, bagaimana Al-Quran membedakan antara orang yang melihat petunjuk dan orang yang buta, dibedakan antara cahaya dan kegelapan, dibedakan antara orang yang hidup dan orang yang mati, ya, dibedakan antara petunjuk dan kesesatan, ya, dan ini semuanya dari kaidah di dalam agama. Untuk membedakan. Dan di halaman 9 saya sebutkan ucapan indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah supaya menjadi kaidah terkait dengan pembahasan ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram dan semisalnya dari orang-orang yang mengklaim dirinya mengangkat bendera jihad. Apakah setiap orang yang mengangkat bendera jihad dikatakan benar dia berjihad? Kita harus punya kaidah pembeda. Iya. Syekhul Islam berkata, Al-Kitab dan Sunnah penuh penjelasan tentang perintah berjihad dan penyebutan keutamaan berjihad. Namun, wajib diketahui Perbedaan jihad syar'i yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya dari jihad bid'ah. Jadi beliau membedakan. Ada jihad syar'i dan ada jihad bid'ah. Iya. Tidak dibangun di atas tuntunan. Apa itu jihad bid'ah? Yaitu jihad pengikut kesesatan yang berjihad dalam ketaatan kepada syaitan. Sementara mereka menyangka bahwa mereka berjihad dalam ketaatan kepada Ar-Rahman. Ini sangkaan sebagian orang. Yang masuk dalam jihad, dia sangka dirinya berjihad di jalan Allah. Padahal sejatinya dia berjihad di jalan syaitan. Iya. Dan itu tidak samar bagi ahlul ilm. Yang samar jihadnya yang dia lakukan benar atau tidak, itu orang-orang yang jahil. Adapun para ulama, iya, mereka tidak terpengaruh dengan semangat, pengorbanan, tangisan. Tapi mereka melihat kepada hukum syariat di dalam perbuatan. Dengan itu mereka menegaskan. Karena itu ucapan beliau di sini tidak ada makna keraguan. Iya. Bahwa jihad, ada jihad bid'ah yang para pengikutnya menyuruh kepada syaitan. Bukan berjihad di atas jalan Allah. Beliau beri contoh. Seperti jihad pengikut bid'ah dan hawa nafsu. Semacam khawarij dan semisalnya. Kaum khawarij ini mereka berjihad melawan umat Islam. Dan orang-orang yang lebih pantas dari mereka. Kaum khawarij awal kali munculnya. Mereka menggulingkan Utsman ibn Affan. Kaum khawarij mereka yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Iya. Dan mereka menganggap dirinya berjihad dalam ibadah yang agung. Tapi itu tidaklah dianggap sebagai jihad. Dan saya sebutkan di halaman 10 sebuah athar dari sahabat sangat penting untuk dicermati, menunjukkan dalamnya fikih para sahabat itu. Hudzaifah ibn al-Yaman pernah bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dan di sini ada renungan besar ya di dalam athar ini. Iya. Sebab Abu Musa al-Asy'ari menjawab dengan jawaban beliau kurang di dalam jawabannya. Beliau kurang di dalam jawabannya. Padahal Abu Musa al-Asy'ari ini adalah seorang ulama sahabat. Pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman menjadi duta besar. Rasulullah di Yaman. Kira-kira yang diutus sebagai duta besar Rasulullah orang sembarangan atau tidak? Bukan orang sembarangan. Iya. Bersamaan dengan itu, Hudzaifah bin al-Yaman bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Ara'aita law anna rajulan kharaja bi sayfihi yabtagi wajh Allah faduriba faqutila kana yadkhulul jannah?" Bagaimana pendapatmu? Andai kata seorang lelaki keluar membawa pedangnya, berjihad, mengharap wajah Allah. Maksudnya dia berjihad dengan ikhlas. Iya. Kemudian dia berperang, terbunuh. Apakah dia masuk surga? Perhatikan. Pertanyaan Hudzaifah. Dia keluar berjihad ikhlas. Terbunuh. Luar biasa pengorbanannya. Apakah dia masuk surga? Apa jawaban Abu Musa? Iya. Kata Hudzaifah, la, tidak. Iya. Jadi perhatikan, Abu Musa menjawab iya. Kurang beliau di dalam hal itu. Diluruskan oleh siapa? Hudzaifah. Jadi kalau Abu Musa saja dari ulama sahabat kurang dalam hal ini, iya. Diluruskan oleh Hudzaifah, kira-kira bagaimana dengan anak muda yang tidak pernah belajar ini? Hanya mendapat doktrin saja, baca buku. Dia baca buku Imam Samudra, aku melawan teroris. Apa namanya? Aku adalah teroris. Iya. Sehingga bersemangat untuk berjihad. Dia baca buku-buku yang diterjemah di Indonesia. Ini saya berikan buku-buku yang menjadi rujukan mereka. Diterjemah bebas dan sangat disayangkan pemerintah kita. Tidak ada arahan untuk memutus dari buku-buku itu. Khususnya buku-buku yang diterbitkan oleh sebuah pustaka namanya Pustaka Jazirah di Solo. Iya. Dia menerbitkan buku Imam Samudra. Menerjemah dari buku-buku Abu Muhammad Al-Maqdisi. Dan Abu Muhammad Al-Maqdisi ini adalah pentolan yang menjadi rujukan pemikiran orang-orang ISIS. Iya. Buku-bukunya ditransfer, diterjemah. Dijual bebas di pasaran. Ada di buku toko-toko buku besar di kota-kota. Kalau pemikiran ini menjangkit anak muda, siapa yang disalahkan? Sebab ada pembiaran terhadap buku-buku yang seperti ini. Iya. Baik. Maka saya kembali. Ternyata jawaban Abu Musa al-Asy'ari kurang. Diluruskan oleh Hudzaifah. Apa yang benarnya? Kata Hudzaifah, "Walakin idza kharaja bi sayfihi yabtagi bihi wajh Allah, thumma asaba amra Allah, faqutila dakhala al-jannah." Tetapi kalau dia keluar membawa pedangnya dengan mengharap wajah Allah, berjihad membawa pedang, mengharap wajah Allah, thumma asaba amra Allah. Kemudian dia mencocoki perintah Allah, harus ada tambahan. Sesuai dengan perintah Allah. Sesuai dengan jihad yang disyariatkan, nah, itu baru. Kalau dia terbunuh dia masuk surga. Iya. Tapi kalau berjihad saja, kemudian dia tidak mencocoki perintah Allah di dalamnya, iya. Berbuat dosa malah, menyelisih perintah Rasulullah, membuat sekian banyak kaum muslimin di berbagai negara, apalagi minoritas, tertindas. Iya. Jihad apa yang seperti itu? Harus dipahami fikih pembeda ini. Iya. Demikian pula tidak setiap orang menganggap dirinya khalifah. Oh, saya khalifah. Wajib dibaiat. Iya. Dan setiap orang yang mengklaim dirinya khalifah, kemudian dibenarkan bahwa itu khalifah. Rasulullah telah memberikan peringatan. Saya bawakan tiga hadis di sini. Salah satunya, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma." Apabila dibaiat untuk dua khalifah, maka bunuhlah oleh kalian khalifah yang terakhir dari keduanya. Iya. Jadi kalau misalnya di negara ini ada presidennya. Iya. Walaupun tidak dinamakan khalifah. Iya. Di penamaan umum. Tapi itu hakikatnya sama dengan pimpinan umum kaum muslimin. Iya. Telah berkuasa. Dan akan saya terangkan nanti insyaAllah di bab khusus tentang hal ini. Iya. Kemudian masuk orang lain, orang kedua menganggap dirinya juga sama sebagai pimpinan. Maka yang kedua ini harus dipenggal lehernya. Itu ketentuan syariat. Siapapun dia. Sebab ini akan merusak persatuan kaum muslimin. Menyebabkan terjadinya perpecahan, pertumpahan darah, peperangan. Ya, dan ini hukum di dalam syariat. Dan ini mirip dengan orang-orang ISIS ini. Ya. Sampai sekarang tidak ada wilayah mereka. Mereka hanya menyerang, menduduki kota-kota. Kalau dikatakan mereka memimpin Irak, mereka belum menguasai Irak seluruhnya. Suriah, mereka belum menguasai Suriah seluruhnya. Dari mana bisa menganggap dirinya sebagai khalifah? Iya. Dan itu ada pembahasan lain terkait dengan khalifah. Dia kata mereka berkuasa di Irak dan Suriah semuanya, maka dua itu wilayah mereka. Tidak masuk kepada wilayah yang lainnya. Sebab kaum muslimin pada setiap negerinya ada pemimpin masing-masing. Dan itu syah di dalam hukum syariat. Ya. Sedangkan mereka ini, jadi kalau sudah ada yang menamakan dirinya khalifah, maka seluruhnya wajib baiat kepadanya. Yang tidak baiat dianggap murtad. Bahkan kawannya sendiri, Jabhatun Nusra, tadinya mereka Al-Qaeda ini, setelah kocar-kacir di Afghanistan, mereka menyeberang melalui jalur Iran, masuk ke Irak. Iya, masuk ke Irak. Kemudian muncul pembahasan di Suriah, mereka ada di situ. Semuanya namanya Jabhatun Nusra. Dari bawah barisan Al-Qaeda. Langsung Ayman al-Dawahiri. Tapi begitu, Abu Bakar al-Baghdadi ini, ya tadinya mereka pecahan dari, apa namanya, tokoh jihad mereka yang bernama Abu Mus'ab al-Suri, setelah terpecah, ya, apa terbentuk Abu Bakar al-Baghdadi ini bikin khilafah, sekarang Jabhatun Nusra itu dianggap murtad oleh mereka. Padahal kawannya sendiri, bekas kawannya, sekarang dianggap murtad. Diperangi oleh mereka, dihalalkan darahnya. Ya. Dan itu ujung pemikiran mereka. Saling menghalalkan darah yang lainnya. Jadi jangankan kita, ya, di negeri lain, jangankan pemerintah, setiap kepala negara yang mereka anggap tidak menerapkan hukum Islam itu kafir hukumnya. Jangankan presidennya, ya, tukang sapu di kecamatan saja mereka kafirkan. Sebab dianggap membantu negara yang kafir. Maka hukumnya juga kafir. Perhatikan dari pemikiran-pemikiran ekstrim. Ya. Dari pemikiran-pemikiran ekstrim. Karena itu harus ada fikih pembeda. Seorang pandai membedakan. Kemudian di halaman 12 saya terangkan dari rahmat Islam. Dan ini karakteristik pertama yang sangat agung dalam Islam ini. Dan saya uraikan dalil-dalil tentang rahmat agama ini. Iya. Dan pembahasannya panjang. Hanya saja saya fokus di pembahasan jihad. Bahwa di dalam jihad itu tampak rahmat Islam. Dari berbagai sudut. Yang pertama, bahwa dari rahmat Islam, jihad memerangi orang kafir secara fisik, itu bukan jalan utama dan bukan jalan pertama yang dilakukan oleh umat. Itu adalah wasilah. Iya. Salah satu metode dakwah. Kalau metode dakwah itu tidak cocok, tidak dilakukan. Iya. Tidak dilakukan. Dan ini dari rahmat Islam. Karena itu, orang kafir awalnya didakwai masuk Islam. Supaya hilang kerusakannya. Dengan keislaman menjadi baik. Kalau tidak mau, diperintah tunduk di bawah umat Islam. Membayar upeti, jizyah. Karena kekufuran kalau dibiarkan bebas, berbuat kerusakan. Apabila dia tunduk di aturan umat Islam, maka akan diatur dengan kebaikan. Kalau tidak mau, baru ada perintah memerangi dengan proses jihad yang akan diterangkan. Dan di dalam jihad itu sendiri, tidak boleh membunuh perempuan dan anak kecil yang belum balig. Iya. Tidak boleh membunuh buruh para pekerja. Orang yang hanya bekerja saja, tidak ada andil dalam peperangan. Tidak boleh membunuh orang tua, orang buta, petani, pedagang, seluruh orang kafir yang tidak ada andil dalam peperangan. Demikian pula rahib ahli ibadah yang hanya beribadah di dalam gerejanya atau beribadah di dalam apa namanya kuilnya, itu tidak boleh dibunuh. Tidak ada andil dalam peperangan. Demikian pula utusan. Utusan dari musuh diutus kepada pasukan umat Islam, tidak boleh dibunuh. Iya. Dan ini hukum-hukum di dalam syariat. Iya. Kalau dilihat pada gerakan-gerakan yang saya sebutkan ini tadi, iya, tidak ada rahmat pada mereka. Hukum-hukum ini tidak ada yang berlaku. Iya. Dari gaya membunuhnya, dengan menyembelih, dengan cara seperti itu, ya, itu adalah hal-hal yang tidak dikenal di dalam syariat. Kita dilarang mencincang di dalam peperangan, dilarang memotong, diperintah kalau membunuh perbaiki cara membunuhnya. Iya. Maka cukup seorang tahu Islam itu rahmat, perhatikan dari rahmat agama, dia sudah bisa menilai ini perbuatan-perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh kelompok ISIS dan semisalnya. Kemudian di halaman 20 saya terangkan kemudahan agama dan tidak memberatkan. Iya. Dan ini dari ciri agama kita. Sebab hal-hal yang sifatnya memberatkan, menggambarkan Islam itu susah, itu adalah kelancangan terhadap agama. Iya. Allah tidak pernah menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kita. Allah berfirman kepada nabinya, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Quran itu kepada engkau Nabi Muhammad untuk membuat engkau merugi. Demikian pula di halaman 22 saya sebutkan keadilan di dalam syariat Islam. Ya. Walaupun kita bertikai dengan musuh, itu musuh kita. Ya. Mereka berbuat kezaliman terhadap kita. Kita dituntut untuk selalu berlaku adil. Dalam segala hal. Dan ini dari ciri umat Islam. Ya. Berlaku adil dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Dan di halaman 27 saya terangkan bahwa Islam adalah agama yang menjaga keamanan dan ketenangan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika berada di Madinah terbentuk khilafah Islamiyah di Madinah. Tidak langsung beliau keluarkan dari orang-orang Yahudi itu yang berada di Madinah dengan 3 kabilah yang masyhur dari kalangan Yahudi di Madinah. Tapi terjadi perjanjian damai antara mereka. Iya. Karena memang dasarnya agama adalah seperti itu. Menginginkan keamanan dan ketenangan. Iya. Maka di dalam lapisan-lapisan syariat mengandung makna hal ini. Ketenangan, dijaga kedamaian. Iya. Bahkan dulu di masa para sahabat, iya. Mereka keluar rumah itu biasa bawa senjata, bawa tombak. Karena kadang ada musuh tiba-tiba menyerang. Kadang binatang buas. Terbiasa mereka. Ke masjid pun masih bawa pedang, bawa tombak. Ya, maka masjid tempat yang paling aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marra ahadukum fi masjidina aw fi sukina wa ma'ahu nabal, falyumsik bi nisaliha." Apabila salah seorang dari kalian berlalu di masjid kami atau di pasar kami, dia bawa tombak, dia pegang runcingnya. Jangan sampai menimpa orang lain. Ya. Dan tidak boleh seorang itu menunjuk saudaranya dengan besi. Kalau dia lakukan itu, malaikat akan melaknatnya sampai dia turunkan besi itu, walaupun besi tumpul. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ayyurawi a musliman." Tidak halal seorang muslim membuat muslim yang lainnya menjadi takut. Dan ini perbuatan orang-orang ini telah membuat kaum muslimin di banyak negeri menjadi takut. Di mana ada makna jihad yang seperti itu? Jihad itu memberikan keagungan, membuat kaum muslimin mulia dimanapun mereka berada. Ya, bangga dengan apa yang mereka lakukan. Dan ini tidak ada makna jihad di dalam hal yang seperti itu. Karena itu, merenungi dari karakteristik Islam itu memberikan kepada seorang hamba keteguhan dan kekukuhan. Iya. Dan ini memang banyak hilang dari anak-anak muda, kaum muslimin secara umum. Bahkan ada yang sudah padam kadang. Iya. Jadi urusannya kalau ada sesuatu, apakah dia menoleh ke timur atau ke barat? Iya. Seakan-akan tidak ada kiblat kaum muslimin. Iya. Tidak ada kemuliaan yang dia banggakan. Redupnya cahaya keislaman di dalam dada inilah yang menyebabkan munculnya berbagai keadaan. Termasuk tadi misalnya yang disinggung, ya kecenderungan dari anak-anak muda kita, ya kurang perhatian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan agamanya, ya karena memang ya semangat ini redup di dalam hatinya. Bagaimana bisa kuat? Dia mendengar tentang agama sepekan sekali di mimbar Jumat saja. Itu pun kalau tema khatibnya bagus. Ya, kalau khatibnya yang bicara di mimbar Jumat itu kembali menimpali, ya. Seperti saya pernah sekali hadir di khutbah Jumat, baru ada kejadian tsunami kalau saya enggak salah di arah Jawa Barat. Khatib di mimbar Jumat ini menyinggung masalah musibah, tapi ujung-ujungnya ini gara-gara pemerintah korupsi, anggota dewan. Iya. Cari kambing hitam. Jadi bukan mengambil pelajaran memberi solusi yang terbaik kaum muslimin berbenah. Ya, takut dari dosa, tapi saling menyalahkan. Ya. Kalau yang seperti ini yang diterima oleh kaum muslimin, umat Islam, kerjanya khatib di mimbar Jumat memanas-manasi hati. Ya. Kalau pemerintah dianggap zalim, ya. Tanyakan kepada diri mereka, ini pemerintahnya orang mana? Dari planet mana? Kan berasal dari Indonesia juga, dari negerinya, dia juga yang pilih. Iya. Kalau dia zalim berarti muncul dari orang-orang yang zalim seperti kalian. Bukankah dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin 'ala ba'din bima kanu yaksibun? Demikianlah kami jadikan orang zalim sebagiannya memimpin terhadap sebagian yang lain karena perbuatannya sendiri. Iya. Jadi enggak usah cari kambing hitam, perbaiki diri sendiri. Kalau dia perbaiki dirinya sendiri, kita sibuk membuat kita, anak muda kita, sendirinya akan lahir di tengah mereka para pemimpin yang baik. Dan itu adalah hal yang meyakinkan. Iya. Karena itu saya sendiri secara pribadi saya enggak ada selera masuk di urusan parlemen, urusan apa namanya kursi, sebab itu bukan cara memperbaiki umat. Iya. Cara memperbaiki sudah jelas di tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keindahan ilmu agama itu tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Keimanan, satu amalan soleh kadang oleh Nabi dianggap lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kata beliau, rakaat al-fajri khairun minat dunya ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Untuk apa lagi sibuk-sibuk? Ya, dengan urusan kursi, urusan kekuasaan. Itu biarkan saja. Ya. Tapi seorang hendaknya menjadikan agama itu bersinar di dalam hatinya. Itulah bekal kebaikannya. Memberikan manfaat bagi umatnya. Memberikan manfaat bagi umatnya. Dan ini yang hendaknya ditanamkan oleh setiap muslim dan muslimah di dalam hatinya. Baik, ini pembahasan tentang menciptakan keamanan. Saya uraikan agak panjang ya. Kemudian di halaman 37. Saya jelaskan bahwa Islam adalah agama pertama. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Ya, pertengahan umat Islam ini. Dilarang berlebihan dalam masalah berbelanja, di dalam masalah mencari rezeki. Bahkan di dalam jihad pun kita dilarang untuk melampaui batas. Allah berfirman, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Berperanglah di jalan Allah, memerangi orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang kafir yang memerangi kalian. Tapi jangan kalian melampaui batas. Dilarang melampaui batas. Dalam peperangan sekalipun. Di dalam tuntunan syariat kita adalah sikap pertengahan. Bukan ekstrim, berlebihan, bukan pula menyepelekan. Tidak menghargai. Dan ini dari dasar dan tuntunan. Kalau dia menapaki Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar, maka dia pasti lurus jalannya. Pasti lurus jalannya. Ya, hanya saja yang menjadi masalah sekarang ini, kalimat ekstrim, radikal, garis kanan, garis kiri, dan sebagainya. Ini sudah menjadi istilah-istilah. Ya. Siapa saja yang bermasalah dengan pihak lain, dengan mudah dia tuduh, kamu radikal, kamu sesat, kamu ini, dan sebagainya. Tidak ada timbangan seakan-akan. Jadi akhirnya setiap orang saling sesat menyesatkan. Tidak ada timbangannya. Ya, dengan ukuran apa? Menimbang. Tapi semuanya, kalau dikembalikan kepada Al-Quran dan Hadith, dan apa yang disepakati oleh para ulama akan jelas sebagai ukuran. Inilah yang kita kurang di situ. Harusnya di dalam mengkaji sesuatu kita kembalikan kepada landasan dan ukurannya di dalam agama. Kemudian di halaman 42 saya terangkan bahwa Islam menyeru untuk mengadakan perbaikan dan menolak kerusakan. Ya, saya terangkan dari bentuk-bentuk kerusakan yang diuraikan dalam Al-Quran, diperangi dan ditentang. Bahwa agama ini bukan agama yang mencintai adanya kerusakan. Dia adalah agama yang selalu menyeru untuk mengadakan perbaikan dalam segala hal, dalam segala bidang. Iya. Dan saya sebutkan juga bahwa ternyata ada orang-orang yang dia sebenarnya perusak, tapi menuduh orang lain sebagai perusak. Iya. Dan saya bawakan dari kisah Fir'aun. Di surah Ghafir ya. Wa qala Fir'aun, daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw ayudhhira fil ardil fasad. Jadi Fir'aun pernah berkata kepada pembesar-pembesar negerinya, biarkan saya membunuh Musa. Dan hendaknya Musa memohon kepada Rabbnya diselamatkan. Kenapa kata Fir'aun? Sesungguhnya saya khawatir Musa ini akan mengganti agama kalian. Dan saya khawatir Musa ini akan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Wah, hebat sekali Fir'aun. Ya. Dia bisa menuduh Nabi Musa berbuat apa? Kerusakan. Padahal dia adalah perusak kelas kakap. Ya. Yang membunuh anak-anak Bani Israel, anak-anak perempuannya, apa anak-anak laki-lakinya, membiarkan hidup anak perempuan dengan berbagai kerusakannya. Ya. Karena itu kalau saat ini ada negara-negara, ya, yang mengatakan kita memerangi terorisme, radikalisme, tapi mereka sendiri membunuh kaum muslimin di berbagai tempat. Ya, kalau kawannya sendiri membunuh kaum muslimin di Filistina, diam-diam saja. Setelah itu menganggap dirinya polisi dunia. Ya, anti kerusakan, anti terorisme, itu tidak mengherankan. Sebab ada nenek moyang mereka, Fir'aun, yang sudah memberi contoh. Ya. Dan ini harus dipahami oleh umat Islam. Ya. Kita harus ada timbangan, pijakan. Tidak terpengaruh dengan arus dari media ini. Enggak tahu siapa yang menggariskan berita-berita itu. Membuat opini-opini, melahirkan dan membesarkannya di tengah kaum muslimin. Ya. Harus ada pandangan yang kuat. Supaya seorang jeli di dalam menilai dan menimbang peristiwa tersebut. Kemudian di halaman 54 saya terangkan bahwa Islam mengharamkan perbuatan zalim, khianat dan melanggar janji. Ini saya uraikan sebab di pembahasan kalau memang karakteristik dasar ini ya kuat di dalam jiwa, maka mereka akan menghargai sejumlah pembahasan. Saya beri contoh misalnya, turis-turis asing yang masuk ke Indonesia ini, apa hukumnya di dalam hukum syariat? Ya. Ini tidak diperhatikan oleh orang-orang yang berbicara jihad-jihad. Termasuk Imam Samudra itu dan kawan-kawannya yang melakukan bom Bali pertama. Di dalam bukunya Imam Samudra dianggap semuanya kafir, boleh diperangi. Orang-orang jahil tidak mengerti tuntunan agama. Iya. Turis itu ketika dia masuk ke Indonesia, itu distempel oleh imigrasi. Dan itu adalah jaminan dari pemerintah. Jaminan dari pemerintah, dia diberikan perlindungan, jaminan keamanan. Dan itu hukum di dalam syariat, kalau di dalam satu negara, jangankan pemerintah yang menjamin, perempuan atau satu anggota negara menjamin, pemerintah wajib menjaminnya. Sebagaimana kejadian Ummu Hani yang mengundang sebagian kerabatnya yang kafir masuk ke Mekah, lalu Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya. Maka Ummu Hani datang kepada Nabi melapor. Iya, akan perbuatan Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi berkata kepada Ummu Hani, "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Kami telah melindungi siapa yang engkau lindungi. Perhatikan bagaimana Nabi menghormati perjanjian seorang muslimah, apalagi ini adalah perjanjian terkait dengan negara. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dimmatul muslimina wahida yas'a biha adanahum." Dimma kaum muslimin itu satu, dijaga dari lapisan paling bawahnya hingga lapisan paling atasnya. Iya. Karena itu kalau ada turis misalnya berbuat jelek dengan pakaian buka-bukaan dan sebagainya, kerusakan dia buat, dinasihati dengan lisan. Adapun merubah dengan tangan, itu bukan wewenang kita. Itu kewajibannya pemerintah. Kita nasihati pemerintah untuk memberikan peraturan yang baik. Kalau tidak, maka itu adalah tanggung jawab mereka kepada Allah pada hari kiamat. Adapun kita, kita tidak berdosa kalau tidak merubah dengan tangan. Iya. Karena di luar kemampuan, dan Allah telah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka diperhatikan, Islam ini bukan agama yang mengajari pengikutnya pengkhianat, melanggar janji. Iya. Karena itu akan saya terangkan nanti dari kekeliruan orang yang menganggap bahwa kafir itu cuma satu jenis. Padahal dalam Islam kafir itu ada empat jenis. Tiga tidak boleh diperangi, satu saja yang boleh diperangi dengan proses jihad. Sebagaimana yang akan kita terangkan. Supaya kita mengerti keagungan agama ini. Besarnya agama ini. Bahwa agama ini agama yang tidak ada bandingannya. Dari sisi keadilan dan menjaga segala makna kemanusiaan. Kalau orang-orang meneriakkan HAM, hak asasi manusia, di dalam Islam terdapat penjagaan terhadap hak asasi manusia lebih baik daripada pandangan mereka. Ya, mereka hak asasi manusia kalau ada maslahatnya, ada kepentingannya untuk dirinya. Ya, Filistin sekian lama mereka didolimi oleh Israel, tidak ada namanya orang Yahudi itu. Tadi saya sebut Israel keliru ya. Sebab orang-orang ini enggak pantas disebut Israel. Israel itu nama nabi, nama orang yang mulia. Iya. Dan ini orang-orang Yahudi, iya, enggak cocok disebut dengan nama Israel. Kezaliman yang mereka lakukan itu enggak pernah dicatat sebagai hal yang melanggar hak asasi manusia. Iya. Karena itu dalam mendefinisikan terorisme juga, kalau mereka kita baca definisi terorisme di pertemuan-pertemuan internasional, itu definisi kembali kepada kepentingan pribadi mereka, bukan hal yang terkait dengan masalah apa? Hakikat terorisme itu sendiri. Dari arah dia berpengen. Sekali lagi, bahwa agama adalah agama yang betul-betul punya aturan yang sangat ketat. Kemudian yang terakhir dari penjelasan karakteristik Islam. Dan sebenarnya banyak pembahasannya. Di dalam buku ini pula, tidak saya tuangkan semuanya. Ya, karena buku-buku yang memuat tentang karakteristik Islam itu banyak buku. Ya, ada yang berjilid, ada yang tulisan pertulisan. Kalau semuanya saya rangkum, bisa menjadi dua kali buku ini. Dan ini hanya buku-buku, apa namanya, kita hanya memberikan kaidah-kaidah untuk meringkas, mengingatkan. Ya, di halaman 57 saya terangkan bahwa Islam itu menjaga maslahat, menghindari mafsadat, dan menimbang perkara di atas maksud-maksud pensyariatan. Ya. Jadi seorang kalau berbuat, itu hendaknya dia timbang apa yang akan terjadi di belakang perbuatannya. Nah sembarangan. Iya. Nah sembarangan seorang berbuat. Dan hal yang disyariatkan ada maksud di belakangnya. Kenapa diharamkan khamar? Minuman keras? Karena merusak akal. Karena merusak apa? Akal. Karena itu ketika ada narkoba, iya, di dalam syariat Islam lebih diharamkan lagi. Lebih daripada khamar. Walaupun narkoba tidak ada nasnya. Ada hadis atau ayat mengatakan narkoba secara nas adalah haram? Tidak ada. Sebab baru terjadi. Ya kan? Baru terjadi. Tapi ternyata para ulama menghukumi narkoba lebih parah daripada khamar. Kenapa? Sebab lebih dahsyat dalam menghilangkan akal. Ya. Karena memang pokoknya adalah akal manusia dijaga. Iya. Demikian pula segala Islam ini menjaga lima hal secara pokok. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan dan keturunan, serta menjaga akal. Iya. Maka ini lima dasar pokok yang dijaga di dalam syariat, perkara darurat, dipelihara. Maka bentuk jihad apapun yang bertentangan dengan lima hal ini, iya, maka itu sudah pasti tidak disyariatkan. Karena itu saya bawakan di sini fikih yang sangat indah dari Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam. Iya. Kata beliau, lari dari pertempuran adalah mafsadat yang besar. Jadi kalau kaum muslimin berjumpa dengan musuh, kaum muslimin lari, bagus atau tidak kalau dia lari? Enggak bagus. Karena itu beliau berkata, lari dari pertempuran adalah mafsadat yang besar. Namun, hal tersebut adalah wajib jika mereka mengetahui akan terbunuh tanpa mewujudkan nikayah, kekalahan dan kehancuran musuh. Jadi kalau mereka berjumpa dengan musuh dan yakin pasti mereka akan mati semuanya dan tidak memberikan kekalahan dan kehancuran kepada musuh, beliau berkata di situ lari bukan lagi hukumnya menjadi haram, tapi menjadi wajib dia lari. Iya. Kenapa? Kata beliau, karena mempertaruhkan nyawa hanya diperbolehkan terhadap hal-hal yang mengandung maslahat kemuliaan agama dengan mewujudkan nikayah terhadap kaum musyrikin. Iya. Apabila nikayah bermakna kekalahan dan kehancuran, apabila nikayah tersebut tercapai, dia wajib untuk meninggalkan perang. Apabila nikayah tersebut tidak tercapai, dia diwajibkan untuk meninggalkan peperangan. Iya, karena bila tetap bertahan, dia akan melayangkan nyawa dengan sia-sia, beriring dengan kepuasan hati-hati kaum kuffar dan perendahan terhadap kaum muslimin. Nah, ini perhatikan bagaimana mereka menimbang. Iya. Ini timbangan sesuai dengan syariat. Dan ini Al-Izz bin Abdissalam, beliau wafat tahun 660 Hijriah. Beliau ada buku yang menjadi populer di masa ini, pembahasan khusus di kalangan para ulama. Iya. Judulnya Al-Ahkam Al-Kubra. Terdapat penyebutan kaidah-kaidah bagaimana menimbang. Kalau ada dua kebaikan, bagaimana cara dia pilih yang terbaik dari keduanya? Kalau ada dua kejelekan yang harus dihadapi, bagaimana dia memilih yang paling ringan kejelekannya? Nah, ini buku ini uraian kaidah-kaidahnya. Iya. Dan ini bukan pembahasan sederhana, ini tingkatan orang-orang yang berada di tingkatan tertentu dari ilmu yang membahasnya. Dan beliau memberikan kaidah indah dalam hal ini. Dan para ulama kita di masa ini fikihnya sangat tajam. Karena itu saya beri contoh di buku ini dua ulama di masa ini, Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Al-Albani. Bagaimana mereka berdua berpendapat tentang hukum jihad di masa sekarang? Apa hukum jihad di masa sekarang? Syekh Ibn Utsaimin pernah menyampaikan sebuah masalah. Kata beliau, oleh karena itu, kalau ada yang bertanya kepada kami, mengapa kita tidak memerangi Amerika, Rusia, Perancis, dan Inggris? Bukankah mereka kafir? Kenapa kita tidak perangi? Kata beliau jawabannya, karena kita tidak memiliki kemampuan. Iya. Persenjataan yang telah ketinggalan zaman menurut orang-orang kafir itu, persenjataan itulah yang berada di tangan-tangan kita. Iya. Perumpamaan persenjataan tersebut di hadapan persenjataan mereka, bagikan pisau-pisau menyala di hadapan rudal-rudal mereka. Ini kita, beliau berbicara kenyataan. Iya. Tapi kalau orang-orang pemikirannya sudah rusak, dia akan berkata Syekh Ibn Utsaimin penakut. Iya. Padahal ini bukan urusan takut atau tidak. Ini urusannya menimbang dengan timbangan syariat. Disyaratkan dari syarat jihad ada kemampuan. Punya kemampuan atau tidak? Boleh memandang tidak ada kemampuan umat Islam dalam berjihad. Iya. Karena itu kata beliau, iya, oleh karena itu saya menegaskan bahwa adalah termasuk kedunguan orang yang berkata wajib kita memerangi Amerika, Perancis, Inggris, dan Rusia. Itu termasuk kedunguan, kata beliau. Ya. Ada ucapannya ya, panjang. Beliau terangkan juga dalilnya. Ada Syekh Al-Albani, rahimahullah, beliau berkata, oleh karena itu, saya tidak hanya berkata seperti yang saya katakan tadi. Ya, bahwa saya tidak menganggap keberadaan jihad pada saat sekarang. Tetapi saya mentahdir dari jihad itu. Memperingatkan bahwa bahaya seorang berjihad sekarang ini. Karena sarana-sarana jiwa dan materi tidaklah membantu kaum muslimin untuk menegakkan suatu jihad pun dimanapun tempatnya. Iya, ini jihad dalam mana jihad menyerang ya. Adapun jihad kaum muslimin diperangi dia membela diri, itu lain lagi pembahasannya. Iya, mereka membela dirinya itu adalah bentuk jihad. Matinya mati yang baik kalau dia dalam keadaan membela dirinya. Kemudian di bab yang kedua, saya pikir bab yang pertama ini sudah insyaallah ta'ala memberikan kepada kita gambaran yang baik terkait dengan masalah ya, karakteristik Islam secara umum. Itu sangat berseberangan dengan ideologi-ideologi dari pemikiran-pemikiran yang berkembang ini. Kemudian saya ingin ingatkan di sini bahwa di dalam memerangi pemikiran atau di dalam memerangi peristiwa-peristiwa ini, kita dalam menghadapinya, ya tentunya front untuk menghadapi mereka itu ada dua. Ada front fisik dan ada front ideologi. Iya. Secara fisik itu wewenangnya pemerintah. Iya. Wewenang pemerintah. Tapi peran secara ideologi ini lebih penting. Iya. Karena itu sudah berlalu pembahasan terorisme ini. Ini ditangkap, kemudian ini diperangi, kemudian terjadi begini dan begitu. Tapi pelaku-pelaku terorisme tetap saja bermunculan, subur sekali. Kenapa? Karena pemikirannya masih ada. Iya. Karena pemikirannya masih ada. Karena itu kalau mau serius menghadapi radikalisme, terorisme, itu bukan hanya marah saja melihat orang-orang tersebut melakukan kerusakan. Tapi harus diperangi ideologinya. Iya. Harus dijelaskan kesalahan pemikirannya. Dan inilah tugasnya orang-orang yang berilmu menerangkan di dalam hal tersebut. Ya. Pemerintah menangkapi orang-orang ini, tapi ternyata lahir lagi di belakangnya. Masih banyak. Iya. Masih banyak. Dan kita tahu di Indonesia ini, ya, orang-orang yang dulunya jebolan Afghanistan, itu jumlahnya di Indonesia ribuan orang. Iya. Dengan berbagi pemikirannya. Memiliki media-media, tulisan-tulisan, bebas menerjemahkan dari pemikiran-pemikiran yang mereka transfer dari luar. Ya. Kalau ini tidak diperangi, bagaimana cara tergambar ada langkah konkret di dalam memerangi terorisme? Ya. Karena itu saya sendiri memandang bahwa menulis buku ini ya, adalah hal yang penting. Saya harapkan mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa menyentuh. Walaupun ya, saya tidak berharap menyentuh semuanya, tapi paling tidak bisa memberikan pencerahan yang baik untuk umat Islam. Baik. Dan di bab yang kedua saya terangkan tentang pijakan berharga ya, saat badai fitnah melanda. Dan ini saya harapkan dibaca sendiri saja. Karena di dalamnya saya uraikan tentang kewajiban berpegang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Mengikuti jalan As-Salaf. Itu jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu adalah sumber kebaikan. Berkomitmen terhadap al-jamaah dan imam kaum muslimin. Saya terangkan makna jamaah itu apa. Iya. Nah, ini juga dari kekeliruan ya di dalam memahami makna jamaah. Makna khilafah. Kemudian wajibnya merujuk kepada para ulama. Saya terangkan juga kewajiban sibuk dalam menuntut ilmu dan beribadah. Menghindari dan menjauhi segala fitnah, lemah lembut, tidak tergesa-gesa. Ini adalah pijakan-pijakan seorang ya, muda di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut. Ya. Dan ini bisa dibaca sendiri ya. Saya uraikan dari halaman 62 hingga halaman 109. Ya, kemudian di bab yang ketiga saya jelaskan beberapa hadis tentang fitnah kaum Khawarij. Dan ini dari inti pembahasan kita. Iya. Kaum Khawarij ini termasuk ujian untuk manusia. Namanya seorang beragama ada ujiannya. Iya. Ada cobaan. Dan itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat agama seorang, semakin berat ujian dan cobaannya. Dan ujian dan cobaan itu memiliki berbagai manfaat. Kadang mengangkat derajatnya, kadang menggugurkan dosanya, kadang semakin membuka wawasannya. Iya. Dan termasuk ujian adalah fitnah kaum Khawarij ini. Nabi terangkan bahwa ini dari ujian yang akan menimpa umat Islam. Iya. 11 hadis semuanya saya terangkan dari riwayat, kebanyakannya dari riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Tentang kaum Khawarij. Ya, dan tergambar dari situ pemahaman-pemahaman mereka. Di halaman 129 saya terangkan pokok-pokok pemikiran kaum Khawarij. Yang pertama, mengafirkan pelaku dosa besar dan memasukkan pelaku dosa besar ke dalam golongan orang-orang kafir dalam hal hukum agama, negeri, muamalah dan peperangan. Jadi pelaku dosa besar bagi mereka, iya, itu adalah kafir. Hukum akhiratnya kekal di neraka. Itu bagi mereka ya. Di hukum dunia dari negeri kafir, negerinya dianggap negeri kafir. Muamalahnya seperti muamalah dengan orang kafir. Dia menyembelih, tidak halal sembelihannya. Iya. Tidak boleh dinikahi. Wajib diperangi. Itu hukum-hukum yang mereka bangun di atasnya. Kemudian dari pemikiran kaum Khawarij ini adalah keluar dan membangkang terhadap pemerintah kaum muslimin. Ini ciri umum mereka. Membangkang terhadap pemerintah kaum muslimin. Ya, baik dalam bentuk keyakinan maupun amalan. Ya. Jadi Khawarij ini penamaan ya. Terkait dengan pemikiran. Siapa yang memiliki pemikiran itu, dia ada bentuk dari pemikiran Khawarij. Walaupun dia tidak angkat senjata. Ya. Karena itu kaum Khawarij masa dahulu, tidak semuanya angkat senjata. Ada kelompok Khawarij dinamakan Al-Qa'adiyah. Kerjanya duduk saja. Tapi dia yang panas-panasi hati orang supaya mengangkat senjata. Ya. Dan Khawarij yang bentuknya seperti ini, ya sangat banyak ya bertebaran. Khususnya yang sering naik di mimbar-mimbar Jumat. Ya, memantas-mantasi hati rakyat untuk benci kepada pemerintah. Lahirlah demonstrasi, lahirlah kudeta, dan sebagainya. Iya. Ini hal yang mengerikan. Jadi dari pembahasan tentang ISIS ini juga, ya, saya juga memberikan poin penekanan yang saya anggap sangat penting. ISIS akhirnya dia ingin menggulingkan, melakukan kudeta. Itu akhirnya ingin mereka lakukan. Hanya saja caranya dengan mengangkat senjata, peperangan, ya, gemar dengan yang berbau darah. Nah, itu ISIS. Jelas ya? Tapi ada lagi manusia yang lain, juga tujuannya sama, ingin melakukan kudeta. Tapi caranya demonstrasi, iya, ribut-ribut di jalan. Hasilnya sama. Hasilnya sama. Iya. Tapi kadang sebagian cara ini, ISIS disoroti dengan tajam, kalau demonstrasi dianjurkan. Iya. Dan ini termasuk kekeliruan di dalam berpemahaman. Dan insyaallah taala akan saya uraikan nanti terkait dengan masalah kudeta ini, bahwa bukan dari prinsip Islam sama sekali ya adanya melakukan kudeta terhadap pemerintah muslim. Kemudian yang ketiga, dari pokok dasar kaum Khawarij, keluar dari jemaah kaum muslimin dan menyikapi kaum muslimin seperti orang kafir dan menghalalkan darah mereka. Yang keempat, memalingkan nas-nas amar ma'ruf nahi mungkar kepada mencabut ketaatan dan mengudeta pemimpin atau pemerintah. Jadi mereka kalau berkata amar ma'ruf nahi mungkar, oh kalimatnya bagus ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, masya Allah, hal yang baik. Tapi subhanallah mereka arahkan kepada makna apa? Kudeta terhadap pemimpin. Iya. Yang kelima, ekstrim dalam memahami nas-nas wa'id. Jadi kalau ada dalam hadis ancaman, siapa yang berbuat begini masuk neraka, siapa yang berbuat begini dapat laknat, langsung mereka arahkan semua hal itu kepada pelaku dosa besar, hukumnya kafir, keluar dari agama. Iya. Kemudian yang keenam, merasa cukup dengan mengambil keterangan dari Al-Quran dan tidak lagi mengambil dari tuntunan sunnah Rasulullah. Ini juga dari kejahilan kaum Khawarij. Jadi anggap dirinya pandai membaca Al-Quran. Iya. Dan memang mereka hafal, banyak hafalannya. Iya. Kadang hafal Al-Quran, kadang hafal hadis, tapi pemikirannya sesat. Ayat-ayat dia hafal, tidak dia pahami maknanya. Dia pakai pendalilan kalau merasa ada yang mendukungnya saja. Ya. Orang yang tidak belajar agama, Masya Allah, ini hafal Quran, bacaannya bagus. Ya. Akhirnya tertipu oleh penampilannya. Ya, dan ini termasuk fitnah ya. Termasuk fitnah. Kaum Khawarij ini, mereka berjumpa atau berkumpul di Hawra, didatangi oleh Ibnu Abbas. Iya. Ketika didatangi oleh Ibnu Abbas, itu jidat dan tangan-tangan mereka, iya, ada hitaman yang sangat tebal. Saking banyaknya mereka sujud. Di pipinya garis-garis hitam. Saking banyaknya dia menangis. Iya. Luar biasa dalam ibadah. Bahkan di dalam hadis yang saya sebutkan di sini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu kaum, kalian akan meremehkan puasa kalian di depan puasa mereka. Kalian wahai para sahabat meremehkan sholat kalian di depan sholat mereka. Jadi kalau dibandingkan puasa dan sholat para sahabat, tidak ada apa-apanya dengan puasa dan sholatnya siapa? Kaum Khawarij. Tapi hukum Nabi, yakhrujuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya panah menembus sasarannya. Iya. Beliau perintah untuk memerangi dan membunuhi kaum Khawarij. Jadi jangan tertipu dengan penampilan zahir. Iya. Dan ini yang menipu anak-anak muda ini. Biasanya mereka dikasih cerita-cerita. Iya. Kemarin waktu trio bom Bali dieksekusi, ramai. Oh Masya Allah, meninggal dalam keadaan tersenyum. Ya langit warnanya apa. Berita-berita dari mana asalnya? Iya. Anggaplah tersenyum semuanya, tapi dari sisi hukum syar'i itu adalah perbuatan yang keliru. Tetap saja kita hukumi secara hukum syar'i itu adalah kesesatan. Orang-orang yang menyimpang. Iya. Dan kemarin ketika pemerintah terlambat dalam mengeksekusi, mengeksekusi orang-orang yang melakukan peledakan ini, itu dari kekeliruan. Sudah lebih setahun di penjara, bisa menulis buku, menyebarkan ideologinya. Iya. Itu adalah hal yang keliru. Dan itu tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang berbuat kerusakan. Ada yang pernah sekelompok kaum datang ke Madinah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sakit, lalu diobati oleh Nabi. Ya, dibawa ke apa? Ke kandang untanya. Diberi minum dari air susu unta dicampur dengan kencingnya, sebab kencing unta itu mujarab ya, menyembuhkan banyak penyakit. Sembuh mereka. Ya. Begitu sembuh, pengembala unta ini dibunuh oleh mereka. Unta-unta Nabi dibawa lari. Ya, oleh orang-orang ini. Sampai kepada Nabi beritanya di waktu duha. Beliau utus pasukan mengejar mereka. Belum lagi matahari terbenam sudah datang. Pasukan itu membawa mereka. Ya. Kemudian dieksekusi langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya. Dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, dijemur di matahari, ya, sampai mereka mati tidak diberi minum. Hukum tegas di dalam syariat untuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Jangan ada yang mengulangi hal yang seperti itu. Iya. Jadi kalau dibiarkan dari kemaksiatan, dibiarkan dari orang yang melanggar, ya, akan terbiasa melakukan dosa. Terbiasa di dalam melakukan apa? Perbuatan-perbuatan kejelekan. Iya. Karena itulah di dalam hukum syariat, kalau orang kafir memandangnya itu kok kejam sekali. Iya. Mereka tidak memiliki akal di dalam menilai. Kalau dia memiliki akal yang lurus, terdapat di dalam hukum-hukum syariat itu keadilan yang paling adil. Iya. Keamanan dan rahmat yang paling rahmat. Dan ini bukan pembahasan kita. Ya, kalau kita bahas masalah peradilan dan hukum itu mungkin di waktu yang lain ya. Tapi saya ingin mengisyaratkan bahwa hukum syariat dalam hal yang seperti ini harus segera ditegakkan. Ya. Supaya jangan ada yang mengikuti kerusakan yang dibuat oleh orang-orang ini. Baik, maka keterlambatan dalam menjatuhkan sanksi terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan, ini adalah hal yang berbahaya. Ada terjadi pertemuan dari para ulama besar di sebagian negeri, dan mereka bersepakat bahwa hukum orang yang melakukan perbuatan terorisme, hukumnya hanya satu. Yaitu dibunuh. Tidak ada yang lain. Iya. Dan itu adalah hukum yang benar. Mereka bersumber dengan ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. Sungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, dan balasan orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Terorisme masuk di dalam perbuatan apa? Kerusakan di atas muka bumi. Balasan untuk mereka adalah disalib atau dibunuh atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau diasingkan dari muka bumi. Diasingkan dari muka bumi. Maka ini hukum dan ketegasan, ada ayat-ayatnya yang menjelaskan. Iya, di dalam Al-Quran. Solusi yang baik. Hanya saja sekali lagi kita kurang di dalam mengkajinya. Kurang di dalam mengkajinya. Kemudian dari ciri kaum khawarij, saya sebutkan juga bahwa mereka ini tidak menghormati para ulama. Bahwa mereka menuduh para ulama sebagai orang yang gampang terpengaruh, menjilat kepada pemerintah dan tuduhan semisal dengannya. Iya. Dan itu yang menjadi ciri mereka. Tidak senang kepada orang-orang yang berilmu. Karena itu merasa bangga dengan pemikirannya sendiri. Dari ciri kaum khawarij, sibuk dengan fitnah, gemar ribut-ribut. Dan mendalam dalam pembahasan-pembahasan yang mereka tidak memiliki keahlian di dalamnya. Tanpa ilmu dan hikmah. Dan kesembilan, dari ciri kaum khawarij, menganggap sebagian perkara ibadah. Iya. Padahal tidak disyariatkan ibadah tersebut. Iya. Terbalik kadang mereka menimbang ya. Iya, terbalik. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, kisah kaum khawarij. Iya. Jadi dia ketemu dengan anak seorang sahabat. Namanya Abdullah bin Khabbab. Bersama budak perempuannya sedang hamil. Dia tanya, kamu, dia uji pemikirannya. Ternyata tidak mencocoki kaum khawarij. Maka Abdullah bin Khabbab disembeli oleh mereka. Sampai darahnya mengalir ke sungai. Dan perempuan yang sedang hamil dibelah perutnya. Iya. Oleh orang-orang khawarij ini. Terus mereka berjalan melalui kebun. Iya. Lewat babi. Iya. Kemudian mereka bunuh. Oh, milik siapa ini? Kita belum minta izin kepada pemiliknya. Milik orang Nasoro. Pergi dia bayar babi tersebut. Coba. Dia tampakkan amanah pada satu sisi, tapi kerusakan pada sisi yang lain. Ya. Dan inilah yang menipu orang-orang khawarij yang semangat saja. Iya. Semangat saja. Lebih daripada itu, yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljim. Kira-kira ada yang menganggap benar? Iya. Ada orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Semua orang tahu ya. Ali bin Abi Thalib sahabat yang mulia. Yang membunuhnya apapun alasannya pasti itu salah dan keliru. Iya. Abdurrahman bin Muljim ketika dikeluarkan untuk dikisas karena dia membunuh Ali bin Abi Thalib, maka dipotong tangan dan kakinya. Dia tidak bergeming. Tidak ada lisannya merintih. Bahkan dia terus berzikir membaca Al-Quran. Iya. Diambilkan paku membara. Ditusuk kedua matanya sampai meleleh. Tidak ada dia merintih sama sekali. Begitu lisannya mau digunting, baru dia bergetar. Ditanyakan, kenapa kamu takut? Katanya, saya khawatir meninggal dalam keadaan lisanku tidak berzikir kepada Allah. Lihat penampilan zahir. Iya. Kalau anak-anak muda itu baca kisah-kisah seperti ini, Masya Allah, Allahu Akbar, ini kebenaran kaum mujahidin. Hah? Tapi kalau dilihat dari perbuatannya, tidak ada yang membenarkan seorang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Itu pemikiran yang keliru. Dan seperti ini terjadi pada orang-orang kafir. Kekafiran mereka semuanya kita ingkari, kita tahu. Kekafiran adalah kafiran. Tapi mereka punya dari keberanian dalam peperangan kadang lebih daripada itu. Nah, itu ada di sejarah orang-orang kafir dalam peperangannya. Dan tidak menunjukkan mereka benar. Karena itu hukum syariat bukan dengan perasaan. Tapi dengan dalil. Ya. Dengan hal tersebut, seorang memberikan hukum. Dan di sini saya sebutkan dari kelompok-kelompok khawarij, itu sifat-sifatnya. Dan saya ringkas dari hadith-hadith tentang orang khawarij, saya sebutkan 32 sifat kaum khawarij. Iya. 32 sifat kaum khawarij. Dan ini panjang ya, dan materi kayaknya sudah hampir habis waktunya. Saya masih ada bab yang keempat. Dan ini bab... Ustaz. Mungkin kalau terkait penyampaian materi, kita bisa kasih perpanjangan waktu karena ada pembahasan penting yang belum disampaikan, dan mungkin kita kasarkan atau kita singkatkan sesi bertanya, boleh? Jadi sesi bertanya kita singkatkan, kita persilakan Ustadz untuk menyampaikan materi sampai selesai dulu. Gitu. Baik, saya insya Allah akan lebih meringkas lagi supaya ada waktu untuk tanya jawab. Baik, saya langsung berpindah kepada bab yang keempat ya. Bab yang keempat ini adalah inti pembahasan kita. Iya. Menyikapi beberapa peristiwa. Di awal pembahasan di halaman 38 sampai 40. Iya. Terus saya uraikan secara ringkas apa tentang Tanzim Al-Qaidah, Boko Haram, tentang ISIS. Iya. Dan sengaja saya tidak panjang lebar di dalam menjelaskan apa hakikat jamaah ini, kelompoknya, mulai berdirinya, cabang-cabangnya dan sebagainya. Karena buku-buku yang ditulis tentang hal itu sebenarnya banyak ya, buku dalam bahasa Arab yang menjelaskan. Tapi kebanyakannya terkait dengan berita-berita, koran dan sebagainya. Dan itu apa namanya sebenarnya saya tidak terlalu tertarik dengan hal yang seperti itu. Dan informasi juga semua orang mungkin kalau saya beri informasi akan lebih paham daripada saya tentang hal tersebut. Tapi inti yang ingin kita jelaskan di sini adalah menyikapi hal tersebut dituduhkan kepada umat Islam. Iya. Dan menisbatkan pemikiran itu kepada umat Islam. Tidak setiap orang yang melakukan terorisme itu kemudian kita katakan bahwa dia dari umat Islam. Tapi sekarang opini selalu digiring. Umat Islam yang dia apa? Dijadikan sebagai pembahasan. Ya, dan saya sebutkan di halaman 141. Bahwa secara umum aksi-aksi teror dan kerusakan tersebut kembali kepada tiga sebab pokok. Yang pertama, para pelaku teror dan kerusakan itu sendiri. Jadi kenapa bisa muncul aksi-aksi terorisme, perbuatan-perbuatan kerusakan? Ada tiga sebab pokok ya. Sebab yang pertama, kembali kepada si pelaku sendiri. Apakah pelaku ini jahil tentang hukum agama? Atau pelaku ini punya pemahaman yang sesat? Iya. Atau pelaku ini punya kelainan jiwa? Iya. Atau pelaku ini tidak bisa berpikir waras? Atau yang semisal dengannya, ini faktor-faktor kembali kepada pelaku teror itu sendiri. Dan yang kedua, lingkungan masyarakat yang dia tempati. Mungkin pada tempat tinggalnya sedang bergejolak kerusakan, berbagai kerusakan. Iya. Atau tensi politiknya memanas. Atau terjadi ketidakpuasan. Iya. Atau terjadi kejadian-kejadian yang memunculkan sebagian orang ingin melakukan perlawanan dan melakukan perbuatan kerusakan. Iya. Nah, ini pernah kita saksikan ya di negeri kita ini. Iya, di masa yang disebut oleh manusia di sini sebagai masa reformasi. Iya. Baik. Dan yang keempat, ada faktor-faktor eksternal. Ini berupa makar dan permainan musuh. Ya, dimaklumi bahwa di banyak tempat itu ada hal-hal yang merupakan settingan tangan-tangan luar. Iya. Dan itu di banyak tempat telah terbukti. Kezaliman dari pihak tertentu, penindasan dari negara lain, dan sebagainya. Iya. Jadi kalau dilihat pada sebab-sebab ini, luas sekali. Apa yang menjadi sebab munculnya aksi-aksi terorisme itu. Karena itu kalau langsung dinisbatkan setiap aksi teror dasarnya datangnya kepada umat Islam, ini adalah hal yang tidak benar. Iya. Tapi kita kena musibah dari arah yang lain. Ya. Orang-orang yang mengangkat bendera jihad ini, mengaku dirinya kaum muslimin, membaca Al-Quran, meneriakkan dari syariat, mereka inilah yang mengajak kepada pemikiran-pemikiran ini. Ya. Ini yang perlu kita jelaskan dan kita terangkan kerusakannya. Ya. Karena itu di sini saya akan uraikan beberapa pokok dari pemikiran mereka. Satu, pemikiran di pembahasan jihad, seputar pembahasan jihad. Yang kedua, saya ulas pemikiran mereka seputar vonis mengafirkan ya, kaum muslimin yang lain. Kemudian ada juga pembahasan terkait dengan hukum bom bunuh diri. Iya. Ada pembahasan tentang al-wala wal-bara, loyalitas dan kebencian. Kemudian ada pembahasan juga terkait dengan berhukum dengan selain hukum Allah. Ini antara sebab yang memicu. Kenapa mereka ingin memberontak, menganggap negara ini kafir? Mereka katakan tidak berhukum dengan hukum Allah. Iya. Kemudian dari pembahasan yang lain, ya, tentang ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Iya. Pembahasan yang lain tentang baiat kepada pemimpin. Siapa yang dibaiat itu? Siapa pemimpin itu? Ini perlu kita dudukkan. Ya, agar supaya tidak sembarang orang yang membentuk kelompok jamaah yang baiat saya. Ya, kemudian saya bedakan antara negeri kafir dan negeri Islam. Itu di antara pokok-pokok pembahasan yang saya anggap penting untuk dibahas. Iya. Jadi pemikiran-pemikiran itu ada muaranya. Iya. Dan kita di komitmen ilmu syariat kita, para ulama kita menulis, ya, satu perpustakaan khusus terkait dengan firqah-firqah dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yang bermula setelah Rasulullah dan para sahabat meninggal hingga hari ini. Iya. Dan dasar munculnya pemikiran tersebut. Iya. Itu diuraikan dengan gamblang. Karena itu para ulama syariat, ketika terjadi pemikiran baru, mereka tahu dasar pemikirannya itu penyimpangannya dari mana. Akar kesesatannya apa. Sebab tampak jelas bagi mereka hal tersebut. Iya. Karena itu dari solusi pokok memang di dalam menyelesaikan banyak masalah adalah kembali kepada orang-orang yang berilmu, yang memiliki ilmu syariat. Ya. Sebab pada mereka ada penyelesaian. Dan dari kekeliruan, kalau ada suatu bagian dari kehidupan manusia dipisahkan dari tuntunan agama. Seperti sekarang misalnya ada yang mengatakan politik itu, ya, tidak masuk dalam agama. Dan itu keliru. Ya. Dan bukan juga orang yang belajar agama itu dibenarkan masuk berpolitik dengan apa yang disebut politik praktis pada saat ini. Ya. Atau dengan kata politik yang dikenal untuk saat ini. Tapi Islam mengenal kata politik dengan artian ada kata siyasah syar'iyah. Dan siyasah itu dalam Islam adalah pengaturan yang membuat rakyat itu menjadi baik. Ada hubungan yang baik antara pemerintah dan rakyat. Dan itu diatur di dalam agama. Iya, ratusan buku berbicara tentang itu. Berbicara tentang itu. Jangankan pembahasan umum. Satu pembahasan saya, misalnya hubungan bilateral antara negara dengan negara yang lain, itu ada buku-buku tersendiri menjelaskan hukum-hukum Islam tentang itu. Ya, karena itu harus dipahami ya bahwa sumber-sumber syariat kita lengkap sekali. Alhamdulillah. Dan ini dari kesempurnaan dan keimanan kita terhadap firman Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Pada hari ini telah kesempurnakan agama kalian, telah kucukupkan nikmat ku atas kalian, dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Baik, di pembahasan yang pertama saya angkat pembahasan seputar kekeliruan dalam memahami jihad fi sabilillah. Iya. Ini pokok kekeliruannya. Selalu aja ada meneriakkan jihad, jihad, jihad. Tapi dia tidak tahu ada kaidah-kaidah seputar jihad. Ada tuntunan. Sehingga jihad itu dikatakan sebagai jihad yang benar. Iya. Sebenarnya pembahasan tentang jihad ini sendiri, ini satu pembahasan penuh di dalam buku-buku fikih. Di dalam buku-buku fikih. Hampir setiap buku fikih itu terdapat pembahasan jihad. Pembahasan luas di dalamnya. Iya. Terkait dengan keutamannya, bagaimana tata cara berjihad itu, strateginya, keharusan berjihad dengan pemimpin, dan bagaimana menghadapi musuh. Kemudian apabila terjadi perjanjian, perdamaian, ya, karena itu ada pembahasan ahkam ahli dhimma, pembahasan muahada, kemudian ada pembahasan aman, memberikan jaminan keamanan. Itu semua masuk dalam rangkaian pembahasan jihad. Ya. Dan saya di sini hanya memberikan poin-poin yang saya anggap bisa mencerahkan. membuat kita mampu menilai mana jihad yang benar, jihad yang keliru. Itu saja dari penekanan yang ingin saya tekankan. Pembahasan yang pertama dari kekeliruan adalah anggapan bahwa jihad adalah tujuan utama. Ini saya fokuskan di sini. Sering kita dengarkan ya bahwa al-jihadu ghayatuna, jihad adalah apa? Tujuan utama kita. Sudah ada nasyid-nasyidnya lagi di kalangan sebagian orang. Dan ini pemahaman yang keliru. Karena jihad fi sabilillah itu, iya, jihad fi sabilillah itu bukan tujuan utama, tapi salah satu sarana dan dakwah untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Karena itu ketika disebut syariat jihad, Allah berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ تَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah dan hingga agama itu semata-mata untuk Allah. Jadi kalau sudah tidak ada fitnah, agama hanya untuk Allah, tidak perlu perang lagi. Yang dikata tujuan utama, perang setiap saat. Iya. Jelas ya? Baik. Dan semua kan dari dalil-dalil dan ayat-ayat ucapan para ulama yang terkait dengan pembahasan ini. Iya. Dan semua kan di sini suatu pembahasan yang penting bahwa di antara dalil yang menjelaskan bahwa jihad bukan tujuan utama, kebanyakan rasul tidak diperintah untuk berjihad. Kebanyakan rasul tidak diperintah untuk apa? Berjihad. Iya. Saya sebutkan di sini dari nama nabi yang tidak diperintah berjihad dalam uraian ucapan Ibnu Taimiyah. Ya, seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Ya, tidak ada nas pada mereka perintah berjihad. Dan wilayah umat Islam yang sekarang umat Islam menghuninya, itu kalau diperiksa dalam sejarah kebanyakannya diduduki, dikuasai dengan dakwah, bukan dengan jihad secara fisik. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa jihad fisabilillah secara fisik itu adalah salah satu sarana, metode di dalam dakwah. Metode di dalam dakwah. Jadi kalau dia metode dan sarana, namanya sarana, dilakukan kapan? Itu bermanfaat. Dikerjakan kalau bermanfaat. Iya. Baik. Kemudian, hal yang kedua, sangkaan bahwa orang kafir itu boleh diperangi sebelum didakwai. Dan ini adalah hal yang keliru. Sebutkan di sini hadits Buraidah dari riwayat Muslim, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tahapan. Kalau beliau telah mengangkat seorang pimpinan pasukan, maka beliau berwasiat khusus dengan tiga hal. Yang pertama, ya beliau beri dulu aturan di dalam peperangan. Ya. Berperang dari jalan Allah dengan nama Allah. Bunuhlah siapa saja yang kafir kepada Allah. Berperanglah kalian, tapi jangan mencuri harta rampasan perang. Jangan mengkhianati janji. Jangan melakukan tamfil, mencincang atau merusak mayat. Dan jangan membunuh anak-anak kecil. Dan apabila engkau berjumpa dengan musuh dari kalangan kaum musyrikin, kata beliau, dakwailah mereka kepada tiga perkara. Ini tiga perkara. Kalau ketemu dengan musuh. Iya. Kata beliau, fa'ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Ya. Apapun jawaban mereka terhadap tiga perkara itu, terimalah dari mereka dan tahan diri kalian untuk berperan terhadap mereka. Tiga perkara itu adalah yang pertama, kata beliau, ud'uhum ilal Islam fa in ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Ya. Yang pertama, suruhlah mereka kepada Islam. Apabila mereka menerima seruan kalian, terimalah dari mereka dan tahanlah diri kalian dari berperan terhadap mereka. Sebab kalau mereka terima keislaman, mereka kaum muslimin, saudara-saudara kita. Nah, boleh diperangi. Iya. Apabila mereka menolak, diperintah membayar jizyah. Dan jizyah itu upeti. Jadi kalau misalnya ada negeri kafir, dia tunduk kepada negeri Islam, atau dia kaum kufar hidup bersama kaum muslimin dalam sebuah negara, mereka juga tunduk kepada peraturan negara. Iya. Maka ini adalah orang-orang kafir yang tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuhi. Baik. Kemudian kalau mereka menolak, maka mintalah pertolongan kepada Allah, ya, Fastain billah wa qatilhum. Minta pertolongan kepada Allah, kemudian perangilah mereka. Ini tiga tahapan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang ketiga, dari pembahasan yang ketiga, keyakinan bahwa jihad adalah fardu ain. Ini juga dari kekeliruan. Ya, dia katakan bahwa jihad itu fardu ain secara mutlak. Jadi seakan-akan kewajiban yang paling wajib itu adalah jihad. Iya. Tidak ada lagi kewajiban sholat, zakat. Dan sebagian orang-orang ini melakukan dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan mereka anggap itu biasa, remeh. Yang penting kita berjihad. Jihad kita menggugurkan semua dosa-dosa kita. Iya. Dan itu terjadi pada mereka. Apalagi orang-orang yang dikatakan masuk di dalam bagian intelijen mereka. Penyamaran mereka yang menyusup. Menghalalkan keadaan segala cara. Segala bentuk maksiat untuk menghilangkan jejak mereka. Iya. Dan ini harus dipahami bahwa ekstrim di dalam memahami hukum jihad ini melahirkan kekeliruan-kekeliruan. Iya. Dan saya terangkan bahwa jihad itu dasarnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Menjadi fardu ain pada empat tempat. Tempat yang pertama, apabila kaum muslimin diperintah oleh pimpinan negara. Tempat yang kedua, apabila pasukan kaum muslimin telah berhadapan dengan pasukan kaum kuffar di front pertempuran. Dan tempat yang ketiga, apabila musuh menyerang suatu negeri atau penduduk negeri, maka kaum muslimin wajib membela dirinya. Dan tempat yang keempat adalah apabila diperlukan untuk mengerjakan suatu amalan dan tidak didapatkan orang lain, ya, selain dia yang mampu melakukan amalan tersebut. Ini empat tempat menjadi fardu ain. Iya. Karena itu di antara buku yang ditulis di dalam hal ini oleh orang-orang yang pencinta jihad ini, ada buku yang ditulis oleh Abdullah Azzam tentang fardu ainnya jihad. Dan ini menjadi pegangan mereka, orang-orang yang berjihad ini, di mana-mana. Iya. Sebab dianggap itu kewajiban. Jadi bayangkan kalau sudah masuk doktrinnya fardu ain, kalau dia tidak lakukan berdosa, selalu bermaksiat, meninggal di atas cabang kemunafikan, dan berbagai ancaman dimasukkan ke mereka. Apalagi kalau masuk pemikiran ekstrim khawarij. Ya, berdosa bermaksiat nanti kamu kafir kepada Allah. Dia beri lagi konsekuensi yang lain. Kamu membiarkan kekafiran di atas muka bumi. Membiarkan togut-togut dan sebagainya. Itu bahasa-bahasa mereka, ya. Ya. Demikian. Maka perlu dipahami, dari sini saya dudukkan tentang hukum jihad ini, agar supaya menjadi jelas bagi seorang muslim dan muslimah apa jihad itu, kapan diwajibkan. Dan ini sekaligus bantahan, ya, terhadap siapa yang menyepelekan jihad. Ada sebagian kaum muslimin sudah a priori melihat gerakan-gerakan Al-Qaeda, ISIS, akhirnya berjelek sangka terhadap syariat jihad. Dia mengingkari syariat jihad. Dan ini orang jatuh di dalam kekeliruan yang lain. Dasar kita pertengahan, tidak boleh ekstrim, tidak boleh menyepelekan. Kemudian pembahasan yang keempat, anggapan bahwa jihad terbatas dalam memerangi orang kafir saja. Ini juga dari kekeliruan. Karena itu saya terangkan bahwa jihad itu punya makna umum dan punya makna khusus. Jihad dengan makna umumnya itu mencakup empat hal. Ada jihadun nafs, jihad dalam memperbaiki diri. Dan yang kedua ada jihadus syaitan, jihad dalam melawan syaitan. Yang ketiga ada jihadul kuffar wal munafikin, jihad melawan orang-orang kafir dan kaum munafikin. Dan yang keempat ada jihad arbabud dulmi wal bidah wal munkarat, jihad menghadapi orang-orang zalim, ahlul bidah dan pelaku kemungkaran. Cara umum lagi ada jihad dengan lisan, dengan fisik, dengan harta dan jiwa. Iya. Baik, dan saya uraikan panjang lebar di sini tentang jihad, tingkatan-tingkatannya. Ya, agar supaya tampak bagi kita apa yang disebut dengan jihad tersebut. Ya. Kemudian dari tingkatan-tingkatan jihad ini, mana yang paling afdal? Yang paling utama? Ini yang selalu menjadi perdebatan. Kalau orang-orang yang demam jihad, yang paling utama adalah jihad dengan apa? Mengangkat senjata. Ini kalau dia demam jihad. Orang yang kurang suka jihad, jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri sendiri. Karena itu ramai, ya, biasa di khutbah Jumat kita dengarkan hadis Nabi, katanya, dan para sahabat pulang dari perang Tabuk, Dan Nabi berkata kita roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Yaitu jihad besar melawan hawa nafsu. Nah, dan ini hadis lemah ya. Hadis lemah tidak ada asalnya di dalam hadis yang sahih. Iya. Adapun tentang hukum jihad itu yang mana lebih afdal dilihat pada masanya kemampuan. Ya, karena itu di fase Mekah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat lemah, mereka tidak diperintah berjihad dengan tangan. Bahkan dilarang berjihad dengan tangan. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah." Tidakkah kalian lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tangan-tangan kalian. Yang kalian lakukan, keluarkan zakat, tegakkan salat, keluarkan zakat." Iya. Karena itu seluruh ayat Makkiyah yang ada kandungan perintah jihad di dalamnya. Kalau di ayat Makkiyah itu maknanya jihad dengan hujjah dan penjelasan, bukan dengan tangan. Karena sepakat para ulama, jihad awal kali disyariatkan setelah Nabi pindah ke Madinah. Dan beliau pindah di Madinah dalam keadaan memiliki khilafah sudah terbentuk. Iya. Dan itulah awal terjadinya jihad. Nah, dan saya akan terangkan nanti dari fase-fase bagaimana jihad itu disyariatkan. Iya. Kemudian dari pembahasan yang penting juga di sini, saya jelaskan bahwa dari kekeliruan adalah seorang kekeliruan, keliru di dalam memahami syarat disyariatkannya jihad. Seakan-akan jihad itu suatu hal berjalan begitu saja, tidak ada ketentuan dan syaratnya. Padahal ada syarat-syarat dijelaskan oleh para fuqaha, para ulama di dalam buku-buku yang menguraikan tentang jihad dengan dalil-dalilnya. Saya uraikan di dalam buku ini ringkasan 5 syarat disebutkan oleh para ulama. Syarat yang pertama, jihad itu harus ikhlas karena Allah. Iya. Ya kalau dia jihadnya karena balas dendam, iya, atau karena frustasi, sudah bosan hidup. Ada sebagian orang terlalu banyak masalah hidupnya. Ya datangi oleh sebagian orang, "Kamu pergi saja lakukan bom bunuh diri. Nanti saya beri duit sekian, anak-anak dan istrimu kita tanggung nafkahnya." Iya. Dan ini gaya klasik ya, dulu dilakukan oleh Usama bin Laden dan kawan-kawannya. Ya, sehingga dulu mereka kalau masuk ke Yaman, itu anak-anak muda bawa dolar bertas-tas dibagi-bagi ke pengikutnya. Ya, mudah mereka merekrut. Nah itu sampai sekarang metode ada dilakukan walaupun banyak apa namanya berkurang karena ketatnya pengawasan. Nah, kemudian yang ke jadi syarat yang pertama disyaratkan ikhlas. Ya, dan ini syarat diterimanya amalan. Khusus tentang jihad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Siapa yang berperang supaya kalimat Allah yang paling tinggi, dialah yang berada di atas jalan Allah. Syarat yang kedua dari syarat jihad yang disyariatkan, ada kekuatan dan kemampuan dalam menegakkan jihad. Iya. Syarat harus ada. Iya. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu khudu hidrakum." Wahai orang-orang yang beriman, bersiaplah kalian, ambil hidrakum. Al-hidr itu persiapan untuk menghadapi musuh berupa kekuatan dan kemampuan. Dan Allah berfirman, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa." Dan persiapkan kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, kekuatan yang paling maksimal yang kalian miliki. Iya. Dan syarat kekuatan penting. Karena itu Nabi ketika di Mekah, saya sebutkan tadi, tidak ada jihad dengan tangan secara fisik karena tidak memiliki kekuatan. Dan di antara dalil yang paling tegas adalah hadis riwayat Muslim. Disebutkan di akhir zaman nanti ya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari kejadian di akhir zaman. Iya, nanti akan turun Nabi Isa alaihi salam. Iya, beliau turun bukan sebagai nabi tapi sebagai salah seorang dari umat Nabi Muhammad. Iya. Karena itu ada teka-teki di dalam apa namanya ilmu syariat. Ya, siapa sahabat yang paling terakhir hidup? Adalah siapa? Nabi Isa alaihi salam. Sebab Nabi Isa pernah berjumpa dengan Nabi di langit. Sebagaimana dalam peristiwa Mi'raj. Maka beliau terhitung sahabat. Sebab beliau turun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa turun, tidak ada Imam Mahdi, pimpinan kaum muslimin. Yang memimpin kaum muslimin. Ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, tidak ada yang bisa menghadapi mereka. Iya. Maka disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, "Fabainama huwa kadzalika id auhallahu ila Isa, inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim. Faharris ibadi ila at-tur." Dan tatkala Nabi Isa dalam keadaan demikian, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, "Sesungguhnya aku akan mengeluarkan sekelompok hamba," maksudnya Ya'juj dan Ma'juj, ya, "yang tiada tangan bagi siapapun untuk memerangi mereka." Maksudnya tidak ada yang punya kekuatan bisa memerangi Ya'juj dan Ma'juj. Karena itu perintah Allah kepada Nabi Isa, "Bawalah hamba-hambaku berlindung ke Bukit Tur." Ya, Nabi Isa diperintah bersembunyi di mana? Di Bukit Tur. Iya. Andai kata jihad itu berlaku serampangan walaupun tidak ada kemampuan, ya sudah, ngapain berlindung? Berperan saja, bukankah kalau kita mati syahid? Ya, ini fikih harus dipahami. Iya. Dari dalil juga adalah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam di perjanjian Hudaybiyah. Kenapa beliau rela menandatangani perjanjian Hudaybiyah? Padahal isi perjanjian menyudutkan beliau. Ya, dari si perjanjian, tahun itu tidak boleh ke Mekah menunaikan ibadah haji. Dari si perjanjian, siapa dari kaum muslimin yang masuk Islam di Mekah lari ke Madinah, maka wajib dikembalikan lagi ke Mekah. Ya. Karena itu Umar, waktu itu bicara, "Ya Rasulullah, apakah kita terima kehinaan dalam agama kita? Bukankah kalau kita perangi mereka, yang mati dari kita mati syahid?" Maka Nabi bersabda, "Wahai Umar, saya adalah Nabi Allah. Demikian saya diperintah." Ya. Ini menunjukkan bahwa urusan perang itu bukan urusan mati saja. Tapi ada pertimbangan syariat di dalamnya. Meninggikan agama. Ya. Di perjanjian Hudaybiyah itu, kaum muslimin jumlahnya 1.300 lebih. Ada yang mengatakan 1.400 lebih. Dan menghadapi musuh lebih 10.000. Jauh di atas jumlah mereka. Iya. Maka, dari maslahat, beliau mengadakan perjanjian damai. 10 tahun tidak saling berperang. Ya. Dan setelah perjanjian damai itu, turunlah ayat, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sungguhnya kami bukakan untuk engkau kemenangan yang besar. Jadi itu dianggap sebagai kemenangan yang besar untuk umat Islam. Iya. Jadi perhatikan, begitu tidak ada kekuatan, tidak diperintah berjihad. Karena itu keliru anak-anak muda yang, apa namanya, mengajak jihad-jihad dan kaum muslimin tidak memiliki kekuatan. Iya. Apalagi sekarang ini akhirnya berbagai kerusakan, kalau kita sebut kerusakan-kerusakan yang muncul di belakang aksi-aksi tersebut banyak sekali. Iya. Anggaplah misalnya dulu di sebagian negeri Islam, sebagian sekolah kaum muslimin itu mendatangkan murid-murid dari seluruh negara yang ada di atas muka bumi. Dari negara kafir, negara Islam, yang mayoritas kaum muslimin maupun minoritas diberi beasiswa masuk belajar ke universitas mereka. Supaya dididik dengan pendidikan Islam, kembali menyebarkan Islam ke negeri mereka. Kebaikan yang besar. Tapi setelah aksi 11 September, semuanya tertutup. Iya. Di sebagian negara, kaum muslimin, minoritas tapi bebas beragama. Ya, sekarang di sebagian negara, diberi peraturan, ada seorang muslim berpakaian islami, dia lari kencang, boleh ditembak mati. Khawatirkan dia akan berbuat apa? Aksi terorisme. Mereka tidak pikir dari dampak negatif yang muncul di belakang perbuatan ini. Ya. Maka harus memiliki kekuatan. Ya. Dan kekuatan yang dimaksud itu adalah kekuatan yang mereka tidak bergantung pada orang lain lagi. Kekuatan pada diri mereka. Ya. Kekuatan pada diri mereka. Baik, kemudian dari syarat yang ketiga, jihad disyariatkan jika tidak terjadi kerusakan yang lebih besar di belakang jihad tersebut. Ini syarat penting. Karena Allah berfirman, "Wala tulku biaidikum ilat tahlukah." Jangan kalian lemparkan, jatuhkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Iya. Karena itu kata Ibnul Juzai Al-Maliki rahimahullah, apabila kaum muslimin mengetahui bahwa mereka akan terbunuh, maka berpaling adalah utama. Ya. Dan Abu Muali Al-Ju'aini berkata, tidak ada silam pendapat di kalangan ulama akan hal tersebut. Ya. Kemudian syarat yang keempat, harus dipimpin oleh seorang pemimpin. Dari syarat jihad, harus dipimpin oleh siapa? Seorang pemimpin. Dan pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang syah. Iya, kepala negara. Bukan setiap kelompok bikin jemaah ada pemimpinnya. Iya. Kalau itu yang dimaksud oleh Nabi, pasti akan terjadi kerusakan. Iya. Misalnya dalam ruangan ini, satu orang mengangkat dirinya sebagai pemimpin, kita baiat dia semua. Di ruangan sana lagi ada orang mengangkat dirinya sebagai pemimpin, dia baiat mereka semua. Akan terjadi apa? Keributan. Dan tidak ada dari sifat agama membenarkan ribut-ribut seperti itu. Karena itu, walaupun tidak ditafsirkan pemimpin ini misalnya apa, orang sudah paham yang dimaksud pimpinan negara. Karena itulah yang mempersatukan umat. Iya. Apalagi Nabi telah memberikan ketentuan tegas. Saya bawakan haditsnya ya, ini bukan dari kantong saya. Dan bukan pula dari kantong para ulama yang sepakat akan syarat ini. Tapi ini dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, wa innama al-imamu junna yuqatalu mi waraihi wa yattaqu bihi. Wa yattaqa bihi. Sesungguhnya seorang pemimpin adalah perisai. Peperangan dilaksanakan di belakangnya. Tidak boleh ada peperangan. Tidak di belakang pemimpin. Dan dia dijadikan sebagai pelindung. Iya. Dan ketika terjadi fitnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya engkau berkomitmen terhadap jemaah kaum muslimin dan para imam mereka. Iya. Harus ada dipimpin oleh jemaah kaum muslimin dan imamnya. Sebab inilah yang merupakan tumpuan dasar pokok di dalam pembahasan. Iya. Kemudian syarat yang ke berapa? Yang kelima. Dan terakhir dari syarat jihad, ya, harus berada di bawah bendera dan wilayah kaum di wilayah negara. Ya, sebab kaum muslimin mereka tidak berjihad kecuali setelah setelah terbentuk negara Islam di Madinah, terbentuk khilafah Islamiyah di Madinah. Ya, karena itu saya sebutkan dari ucapan Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa awal pensyariatan jihad adalah setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah menurut kesepakatan para ulama. Baik. Jadi ini lima syarat ya. Kemudian saya terangkan juga dari pembahasan penting seputar jihad ini adalah tidak membedakan antara jihad menyerang dan jihad membela diri. Jadi sebagian orang menganggap bahwa jihad itu cuma satu saja, menyerang saja. Padahal jihad itu ada dua. Yang saya maksud jihad dalam menghadapi orang kafir secara fisik itu terbagi dua. Ada yang sifatnya menyerang, ada yang sifatnya membela diri. Kalau jihadnya menyerang, itu lima syarat yang telah kita sebutkan. Kalau jihad membela diri, maka kaum muslimin bila diserang, punya hak membela diri. Tapi kalau masih memungkinkan untuk mengatur strategi bersama pemimpin, maka wajib mereka dipimpin oleh pimpinan kaum muslimin. Iya. Jelas ya? Ini dari syarat-syarat. Dan di dalam pembahasan jihad membela diri, saya uraikan beberapa poin pembahasan. Kemudian dari hal yang penting juga di pembahasan jihad, saya terangkan bahwa orang kafir itu terbagi empat. Orang kafir terbagi berapa? Terbagi empat. Ada kafir dimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man, serta kafir harbi. Iya. Kafir dimmi itu siapa? Kafir dimmi adalah kafir yang membayar jizyah. Ya, upeti yang dipungut setiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Orang kafir seperti ini tidak boleh diperangi. Saya sebutkan dalilnya. Dan yang kedua adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah kafir dari negara lain. Tapi terjadi hubungan antara dua negara tidak saling berperang. Maka kafir tersebut dihitung sebagai kafir mu'ahad. Dan untuk kafir mu'ahad ini Rasulullah SAW berucap tegas. Dalam hadits riwayat Al-Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Ini kalau dipahami oleh orang yang mengangkat jihad ini, sembarangan membunuh kafir ini, harusnya berpikir cerdas. Kok Nabi mengatakan membunuh kafir mu'ahad tidak mencium baunya sorga? Iya. Tapi kalau dicermati dengan baik, disitulah keindahan Islam. Agama ini tidak mengajar kita berkhianat. Sudah melakukan perjanjian damai, tidak saling berperang, tiba-tiba dia biarkan orang membunuh apa? Kafir tersebut. Itu namanya berkhianat. Dan umat Islam tidak seperti itu. Karena itu ditegaskan oleh Nabi, dia tidak mencium baunya sorga. Dan kafir yang ketiga, kafir musta'man. Kafir musta'man ini kafir dari luar negeri, tidak ada ikatan perjanjian. Tapi begitu dia masuk ke dalam negeri kaum muslimin, diberi jaminan keamanan oleh negara atau salah satu orang yang berada di dalam negara, dari rakyat. Maka dia dilindungi. Ini tiga jenis kafir tidak boleh dibunuhi. Selain daripada ini disebut sebagai kafir harbi. Kafir harbi inilah yang boleh diperangi. Tapi kalau ingin memerangi kafir harbi ini, caranya dengan jihad fisabilillah. Karena itu tidak ada dari sahabat ketika di Mekah pergi perang sendiri. Ya. Kaum kuffar Quraisy memukuli sahabat, mendzalimi sahabat. Ayo kita berjihad, pergi asap pedang, kemudian berjihad. Tidak ada. Tapi semuanya datang mengadu kepada Nabi. Sebab ini ada ketentuan dan syarat terkait dengan jihad fi sabilillah tersebut. Langsung baik, kita saya minta 5 menit lagi. Ayo. Saya ulas secara yang ringkas tadi, apa yang saya sebutkan. Ya, jadi di pembahasan menjatuhkan vonis kafir ini juga dari inti pemikiran, gampang mengafirkan, menjatuhkan vonis kafir. Karena itu saya berikan di sini sebagai pencerahan 9 kaidah di dalam menjatuhkan vonis kafir. Ya, agar supaya menjadi pengamatan bahwa tidak sembarangan menjatuhkan hukum dan vonis kafir tersebut. Ya, dan ini di antara dasar munculnya perbuatan peledakan itu kalau dibahasakan oleh sebagian ulama kita melalui 3 fase. Fase yang pertama, dibuat umat itu jauh dari ulamanya dulu. Jauh dari orang yang berilmu, tidak senang ilmu agama. Kemudian yang kedua, fase yang kedua, dibuat mereka benci kepada penguasanya. Fase yang ketiga, pengafiran. Ya, dan ini ekstrim-ekstrim, saya sebut ucapan-ucapan mereka dalam mengafirkan. Dianggaplah masyarakat ini masyarakat jahiliyah. Ya. Jadi kalau sudah tertanam 3 hal ini, sangat mudah mereka memasukkan doktrin untuk berbuat kerusakan, memerangi, perlawanan, dan sebagainya. Kemudian saya terangkan juga terkait dengan bom bunuh diri. Ini saya uraikan pembahasan ilmiah, perbedaan antara bom bunuh diri dan apa yang disebut di pembahasan fikih dengan bentuk masuk ke dalam barisan musuh. Ya, dan beda antara bunuh diri dengan hal tersebut. Ya, dan kita terangkan bahwa yang namanya bunuh diri itu tidak diperbolehkan dalam agama. Iya. Dan saya bawakan pembahasan-pembahasan dari berbagai buku fikih dan fatwa-fatwa para ulama di dalam hal ini. Kemudian di pembahasan al-wala al-bara ini juga sebab landasan mereka mengafirkan karena dianggap negara-negara Islam itu loyal kepada kafir. Ya, dan saya uraikan apa yang dianggap loyalitas yang mengafirkan dan tidak mengafirkan. Iya, di dalam pembahasan agama dengan dalil-dalilnya. Dan saya berikan 8 kaidah terkait dengan pembahasan. Demikian pula terkait dengan berhukum dengan selain hukum Allah, ini juga ada rincian di dalamnya. Dan saya berikan ringkasan di dalam pembahasan. Kemudian terkait dengan ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, saya berikan 8 pembahasan. Iya, 8 pembahasan. Dan saya tegaskan bahwa dari semenjak terjadinya kudeta terhadap pemerintah, dari masa dahulu hingga sekarang belum pernah ada kudeta yang melahirkan kebaikan setelahnya. Iya. Kita tidak usah menilai di banyak tempat. Kita saja di Indonesia ini. Iya. Dan saya berbicara sebagai orang yang prihatin dari sisi keagamaan. Saya bukan politikus, bukan pula seorang dari pemerintahan. Iya. Tapi dari hasil kejadian tahun 98 hingga hari ini, ya, selalu membawa dampak yang tidak baik kepada umat Islam. Dan itu harus diakui. Ya. tuduhan-tuduhan, misalnya ini melakukan korupsi dan sebagainya, sampai sekarang hanya tuduhan. Tapi ujung-ujungnya tidak ada pembuktian akan hal tersebut. Ya. Dan hasil yang diterima oleh umat, oleh manusia di negeri kita adalah kemunduran. Ya, karena itu harus dipahami bahwa tidak ada dampak yang baik di dalam menggoyah penguasa. Karena itu kata sebagian para ulama, 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Dan itu sudah pernah kita rasakan. Iya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari kecerdasan beliau, beliau meneliti kejadian-kejadian kudeta dari masa dahulu hingga di masa beliau. Dan beliau simpulkan tidak pernah ada yang keluar membawa kebaikan. Iya. Lihat di kejadian Mesir, Suriah, di Tunisia, di Yaman, setelah berhasil menggulingkan pemerintahnya pada sebagian negara, berhasil dia ganti dengan pemimpin, akhirnya belum tercipta keamanan setelahnya. Yaman, ganti presiden. Sekarang presiden yang sekarang lagi digoyah. Mesir, naik presidennya, diturunkan lagi, naik lagi yang baru. Ya. Tunisia, juga tidak ada keamanan di belakangnya. Karena itu jangan berpikir bahwa ada kebaikan di belakang hal tersebut. Dan anehnya, ribut-ribut kudeta ini kenapa hanya terjadi di negeri kaum muslimin? Itu harus kita sadari bahwa yang meniup api itu kadang bukan dari umat Islam, dari orang-orang lain yang ingin memecah belah di antara kaum muslimin. Makanya secara global ya, saya jelaskan juga di sini terkait dengan masalah bai'at, bahwa bai'at itu hanya syah untuk pimpinan negara yang syah. Selain daripada itu tidak ada bai'at. Iya. Dan apa yang disebut bai'at di dalam kelompok, di dalam jamaah, atau bai'at seperti gaya ISIS, itu adalah hal yang menyelisih syariat. Kemudian di dalam masalah negara Islam, yang diukur sebagai negara Islam itu adalah mayoritas penduduknya dan bagaimana ditegakkan syiar-syiar Islam dalam negeri tersebut. Itulah yang disebut sebagai negara Islam. Iya. Dan sekarang negeri kaum muslimin, setiap negeri dipimpin oleh pimpinan, dan itu syah. Dianggap sebagai suatu pemerintahan Islam. Tidak mesti dia pimpinan kaum muslimin, seluruh kaum muslimin dipimpin oleh satu khalifah saja. Iya. Karena itu telah sepakat para ulama bahwa adanya setiap negeri dipimpin oleh pimpinan negara, maka itu syah sebagai kepemimpinan, wajib dengar dan taat kepada pimpinannya dalam hal yang ma'ruf. Dan belakangan, di akhir pembahasan saya bawakan dari fatwa-fatwa para ulama kita terkait dengan masalah ISIS ini. Dan saya singgung juga bahwa akar pemikiran ISIS itu pada bukan pada orang-orang yang berjihad ini saja. Ada juga pada yang lainnya. Saya beri contoh misalnya tentang kelompok Syiah. Syiah ini dari sisi pemikiran itu lebih berat daripada ISIS. Sebab dia menganggap kaum muslimin yang bukan Syiah itu dianggap babi dan kera, halal darahnya, ya boleh dibunuhi, boleh dirampas hartanya, boleh diambil perempuannya, dan itu ada di buku-buku mereka. Di buku-buku yang merupakan sumber rujukan mereka. Jadi kalau ada keseriusan dalam memerangi radikalisme, maka hendaknya diperhatikan semua sudut. Ya, jangan hanya heboh ISIS, ISIS saja yang disikat semuanya. Tapi kita harus mewaspadai segala jenis kesesatan yang bisa membahayakan dari umat Islam. Maka ini dari pokok-pokok pembahasan yang mungkin diuraikan. Wallahu ta'ala alam. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Waktu juga terbatas. Mudah-mudahan apa yang tersisa dari waktu bisa bermanfaat lebih baik untuk kita. Wallahu ta'ala alam. Nah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Tadi ada pertanyaan yang masuk dari para hadirin. Pertanyaan yang pertama mungkin tadi udah Ustaz singgung sebelumnya terkait dengan kudeta di Mesir. Namun untuk lebih jelas lagi mungkin Ustaz bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari saudara kita, yaitu mengenai bagaimana menyikapi kejadian kudeta di Mesir, yaitu secara syar'i apakah kudeta tersebut dapat dibenarkan. Kemudian yang terkait dengan periode dinasti Umayyah ke Abbasiyah. Jadi pergantian antara dinasti Umayyah ke Abbasiyah ini kan juga melalui proses kudeta yang di masa itu hidup para tabi'in tadi disebutkan. Nah, bagaimana sikap para tabi'in sendiri dalam menghadapi persoalan seperti ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil'alamin. Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jadi telah saya singgung tadi bahwa, dan di buku ini saya paparkan ya dalil-dalilnya, bahwa menggugat pemimpin muslim yang syah walaupun dia berbuat zalim itu adalah hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma wa ati' lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhida maluka. Dengar dan taat kepada pemimpin walaupun punggungmu dipukul, diambil hartamu. Ini hadis Nabi riwayat Muslim. Enggak ada yang bisa menolaknya. Iya. Ada hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ubadah bin Samit, beliau berkata, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'a fil usri wal yusr wal manshati wal makra wa ala atharatin alaina wa an la nunazi al amra ahlahu illa an tara kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan. Kata Ubadah bin Samit, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam keadaan bersemangat maupun terpaksa, dalam keadaan senang maupun lapang maupun sempit, dan dalam keadaan penguasa lebih mementingkan dirinya sendiri. Ya. Diperintah untuk mendengar dan taat. Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Bukan dengar-dengar ya, tapi melihat. Kekafiran, dan ini kekafiran yang nyata, bukan kekafiran silam pendapat. Yang nyata. Kalian punya argumen di sisi Allah, bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang mampu menghukumi ada argumen atau tidak itu para ulama, bukan sembarang orang. Iya. Maka ini syarat. Kalau memang terjadi kudeta, maka disyaratkan oleh para ulama beberapa syarat. Syarat yang pertama, terlihat kekafiran yang nyata. Syarat yang kedua, telah disiapkan pemimpin sebagai ganti pemimpin yang akan diturunkan. Sebab kalau tidak siap pemimpinnya, nanti orang-orang yang berperan menurunkan ini akan peran saudara. Iya. Belum siap penggantinya. Syarat yang ketiga, disyaratkan punya kemampuan. Dan syarat yang keempat, disyaratkan tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar di belakang perbuatan tersebut. Karena sepakat para ulama, tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran lebih besar. Iya. Kemudian syarat yang kelima, disyaratkan kaum muslimin yang ingin menurunkan pemimpinnya itu punya kekuatan pada dirinya sendiri, bukan bergantung pada orang lain. Ya, seperti dia misalnya bergantung persenjataan di negara lain. Begitu negara lain terjadi lobby politik, sudah diputus persenjataannya. Ya. Tapi harus punya kemampuan dari dirinya sendiri. Lima syarat. Kalau tidak, diperintah bersabar. Diperintah bersabar. Maka ini ketentuan di dalam agama. Ya, di dalam syariat kita. Dan saya beri di sini satu kalimat penting terkait dengan kesabaran. Jangan dianggap bahwa kesabaran itu tidak membuahkan hasil. Iya. Mungkin sebalim-balim pemerintah di masa ini, masa sekarang, ya, dari kekafiran pemerintah-pemerintah yang kafir, tidak ada yang seperti kafirnya Fir'aun. Menganggap dirinya Tuhan, berbuat kezaliman. Tapi bersamaan dengan itu, tidak ada di dalam sejarah Nabi Musa dan Bani Israel ada demo-demo. Melakukan perlawanan. Yang ada, mereka hanya berdoa dan bersabar. Dengan sebab itu, dan hanya sebab itu yang Allah sebut, kenapa Fir'aun dan bala tentaranya dihancurkan. Setelah Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan, ditenggelamkan ke dalam laut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat di surah Al-An'am, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةَ رَبِّكَ الْخُسْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Kemudian kami wariskan negeri, yaitu Baitul Maqdis yang diberkahi timur dan baratnya, kepada kaum yang dulunya tertindas. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha sempurna kepada Bani Israel karena kesabaran mereka. Hanya satu disebut. Karena apa? Karena kesabaran. Ya, maka ini penting ya, tentang kesabaran. Baik, karena itu apa yang dilakukan di Mesir dan negara yang lain itu tidak dibenarkan. Dan lihat, ya, setelah ribut-ribut menurunkan pemerintah dari jalanan, kemudian naik pemimpinnya, yang naik berikutnya ribut-ribut pula, diturunkan melalui proses teriak di jalan pula. Hasilnya sama. Dan itu tidak akan terjadi kebaikan di belakangnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kaum muslimin, berpegang dengan jalan yang lurus, memiliki kesabaran, dan sabar itu kata Al-Hasan Al-Basri sebentar saja. Pemerintah yang zalim itu adalah ujian untuk kalian karena dosa-dosa kalian. Kalian bersabar sebentar, tidak akan lama tersingkap dari ujian tersebut dan datang kebaikan. Dan ini sudah dirasakan oleh mereka. Hajjat bin Yusuf sangat zalim waktu itu. Tapi semuanya memerintah bersabar. Tidak lama pasti pemerintahan siapa? Umar bin Abdul Aziz, masa keemasan. Iya. Karena itu insyaallah taala kesabaran itu adalah hal yang baik. Tapi menjadi masalah tidak ada kesabaran tengah umat Islam. Hanya perbuatan yang melanggar syariat akhirnya petaka diiringi dengan petaka, musibah disusul dengan musibah. Semoga Allah mengampuni kita semua dan memberikan hal yang terbaik untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Wallahu taala alam. Ya.